dosisan sesat. Orang yang catatannya bisa sesat. Perkara kalah bek catatan. Kalah bek apa? Catatan. Mulai Imam Ghazali termasuk kontroversi Imam Ghazali yang dikritik ulama di eranya. Imam Ghazali itu pernah ngarang kitab, akhirnya dikritik orang banyak di Ihya itu. Menangi beliau pas sugeng dikritik. Ada 6 item yang beliau dikritik habis-habisan oleh ulama seangkatan beliau. Sampai beliau ngarang kitab Al-Imla fi Iskalat Ihya. Itu saya punya kitabnya. Gara-gara dia bilang, saya itu tidak pernah takut sama Su'ul Khotimah. Gak ada Su'ul Khotimah. Wong kan janggal kabeh. Wong sak dunya aku di Su'ul Khotimah dari Imam Ghazali. Aku blas gak wedi jenis Su'ul Khotimah. Wah, akhirnya ketika kontroversi dia ini lagi nerang. Orang ada Su'ul Khotimah. Sing ono Su'ul Sabiqah. Artinya kita ditulis mati iman tak kafir kan sesuai catatan dulu kan. Jadi saya kira perlu ada yang kamu takutkan. Wis keliwat. Loh iya toh, Anda mati kafir itu sesuai catatan dulu apa catatan nanti? Catatan dulu kan. Allah berpikir dulu apa nanti? Dulu kan. Berarti sing ono Su'ul Khotimah apa Su'ul Sabiqah? Su'ul Sabiqah. Akhirnya ulama dugu. Lah yo guyon kok nganti ngono. Maksudnya guyon kok nganti ngono itu kan. Lah guyon kebablas maksudnya guyon kok. Ya akhirnya bener kan. Memang enggak perlu kan kita takut Su'ul Khotimah. Yang harus takutkan kan Su'ul Sabiqah karena sesuatu itu sudah ya sudah dulu lah. Ma asoba musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabi min qabli an nabruha inna dzalika ala wahi yasir. Segala yang terjadi nanti kan sudah ditulis di dulu. Nek kula lah ya ra wedi. Gusti nang kok pede ra wedi Su'ul Khotimah gak. Entak wedeni sing wis kliwat. Lah justru kena sing kliwat sing wedi malah enak iso dinego. Gusti masa catatan itu enggak bisa dirubah Gusti itu kan iso dinego. Dadi ku pentinge jare Imam Ghazali itu pentinge di harapan. Mergo nek Su'ul Khotimah kira iso nego pas klerek-klerek meh mati. Tapi nak saiki kan jek waras, jek sehat, kita negosiasi mbek pangeran Gusti catatan sing elek niku genti sing apik. Wong jinan kuwasa mawon, tenang mawon. Itu ndak ganggu ketuhanan Anda, tak dan berarti rubah mawon Gusti. Tetap saged ya muhwa huma yasau wa isbi. Nah di sini ini terus disebut silaturahim nambahi umur. Wong lomo iku marai ngilangi ghadabal jabbar. Nggih, marai ngilangi dukane napa penge pangeran. Paham, jadi ulama nak guyon kebablas, Imam Ghazali nate guyon itu jadi orang wedi Su'ul Khotimah. Barang dikritik wong akeh. Mosok sak donya ijma' nak ana Su'ul Khotimah, dene ora wedi Su'ul. Jebule dene nerangno gledek, ora ana khotimah, sing ana napa? Sabiqa. Mergo wong sok ben piye wae iku wis kadung ditulis di sik. Mulane saiki mulai sik ora usah kuwatir ya, mergo sok ben iku wis ana catatane. Lagi milih catatan mati apik ta elek. Misale dicuri saya elek kan ana kesempatan. Misalnya baru kayak ngaji terus pangeran gak mentolo, sakake ngaji. Lho nggih itu kan hadis sahih kan. Orang sing nekani majelis ilmu iku disepuro. Bahkan malaikat sing drengki ngendikan wonten sing teko ora niat ngaji, iseng mawon. Mulai aku nak ana darani malaikat ra drengki jare sapa ning hadis iku ana malaikat sing usul Gusti inna fihim fulanan yang mereka ndak niat ngaji, mau liwat terus ana rame-rame mandek. Terjadi dawuh pangeran mereka itu la yasqobihim jalisuhu. Mereka itu orang yang paling saya cintai sehingga wong sing nemplek wae langsung tak sepuro. Ya wis ora niat kaji lah pokoke nemplek wis tak sepuro. Mane ngaji iki negosiasi sabiko negosiasi napa sabiko. Mergo man salaka tariqon yaltamisu fi ilman sahala wa la tariqon napa ilal jannah. Mane pentinge ngaji ngenteni Su'ul Khotimah itu ndak ada. Karena khotimah yang kamu takutkan nanti hakikatnya sabiqah di masa lalu ning zaman azalil azal. Lah kalau itu sudah merupakan catatan kan enak saged dinegosiasi. Ya wonten ulama sing bantah, kodho ora iso dirubah. Lah nek kowe sing rubah, ngomong pangeran kok. Wong karuan ayate yamhuwahu merdomire faile kok apa nek apa ya iso wae. Sing ora iso ra kowe. Lah kecuali nek pengen iso dirubah ben larat terus anti mati ya monggo lah aku keyakinanku Allah saged napa ngrubah. Mbon saiki cek wedi Su'ul Khotimah napa mboten? Mboten to? Wedine napa Su'ul Sabiqa. Jadi kontroversi mboten kula tok. Jare sapa Imam Ghazali ra kontroversi riyen zaman suge kontroversi. Berhubung kapundhut Semarang Ihya wong sak donya nganggo Ihya. Ya wis akhirnya dadi legenda. Kowe muji Ihya ra tau sinau Ihya. Kula iso ngritisi Ihya tapi sinau khatam lah sampean malah ya muji tok tapi ra roh bapa-bapa ya ra roh tema apa ya. Pokoke Imam Ghazali wonge kondang tapi ra roh kondange ning ndi ya ra roh. Ya repot to sawang ngoten nanti repot. Faham gitu terus kula suwun tauhid sing diajaro Kanjeng Nabi ngangge akal tu tanamno. Mergo iku sing nyelametno ila yaumil kiamat. Malah ni kalau ni umpama Nabi kok ditongkat, kalau ya seneng. Karena nanti umat itu dituntut duit tongkat kaya Nabi Muhammad. Malah ni gejolakannya Sayyidina Umar ketika nak kanji Nabi kapundut jadi Sayyidina Umar. Kamu sungguh hebat dak kayak Nabi Musa bawa tongkat. Umpama jenengan go tongkat tu ngel ngelok umat. Mergo ngalor kidul kudu go napa? Tongkat. Jadi Sayyidina Umar muji-muji Nabi itu. Lho itu nyata lho iki. Kula nu ngrasakno tenan. Ini kisah nyata. Ada seorang guyonan ya anekdot. Memang sebetulnya itu anekdot, tapi itu mengganggu, sama-sama mengganggu. Katanya Muhammad itu kekasih Tuhan. Kenapa dia pas perang Khandaq, perang Uhud kok kalah? Kalau kekasihnya ngapain dibikin kalah? Kanjeng Nabi pas perang Uhud kan kalah. Mung kekasihnya kok dibikin kalah? Terus dari umat Islam ya rodok dawak wengi ya rodok kacau. Jadi. Memang Tuhan punya watak gitu, ngelihat anaknya disalib ya dibiarin. Jadi, kacau tuh. Artinya itu masuk akal. Kalau sama-sama janggal, logika ini juga janggal kan? Karena membiarkan anaknya, itu kan terus repot. Akhirnya kan ya podo satu-satu kan intinya terus podo-podo. Lagi ya, itu pentingnya akal. Ya, pentingnya apa? Hanya kalau anda janggal Muhammad kekasih diparingi kalah, mestinya kayak wong Kristen juga janggal ketika Isa jari anaknya pangeran pasti salib. Dibaro bapak, ya maksudnya piye toh bapak ora peduli kan ya sama kan kalau pertanyaan. Lho ane ujung-ujungnya baru kayak akal kan bisa jawab gitu baru kayak apa? Baru kayak akal. Lho saya iku mati Nabi khusuk-khusuk pintu-pintu golek duit ya ora iso, paham nggih? Golek hujah ya ora iso. Tekan nak lono IP loro ya ora iso sak omah ya paham nggih. Mengene kula nu gagah, IP kula nu mondok tengen kula, dadi gagah kula nu urip kula. Coba latihan nyai. Mantune kiai mbek IP sungkan, santri mau ngakoni putra mahkota iku musibah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dieling-eling. Jadi keramate akal itu ilayomil. Ya. Itu pula yang dipakai para ulama mempertahankan Islam ngantos mengki ilayomil napa? Ya. Nah, dawuh Sayyidina Ali, saya itu sangat rindu sama ummaluh karyawan-karyawane pangeran. Manhum ya Ali. Mereka itu yang menanamkan hujjatullah dan mereka tidak mati sebelum teori hujjatullah ditanamkan sama amsalihi yang sepadan dengan mereka. Ya dalam hal ini maksudnya ulama. Ya dalam hal ini maksudnya sinten? Ulama. Wong kula nate nggih ngaji Asy-Syifa fi ta'rifi huquqil mustofa. Sampeyan saiki tak bedheki. Ketika Anda terlalu khusyuk kados Nabi Isa lah. Terlalu khusyuk, enggak pernah salah, terlalu sempurna. Ternyata dikultuskan kebablasan sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Karena Isa enggak punya anak, enggak punya napa? Istri. Enggak tahu salah. Kanjeng Nabi garwane kathah ya duwe anak. Nak donga kadang ya ora dituruti pangeran, senenge ora karuan, mergo ketok kawulane. Ketok napa? Kawulane. Lha itu nanti di akhirat Nabi Muhammad juga digojlok kaya Nabi Isa. Mergo dekne duwe poin-poin sing jelas beda mek pangeran. Muhammad gak mungkin darani pangeran wong dhe anak dhe bojo. Nak Isa gara-gara ra dhe anak bojo sampai disalahpahami dadi pangeran. Mulane Nabi Isa digojlok mek pangeran. Anta qulta linnasi takhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Sah kowe disembah ku nang mergo kowe dhewe sing ngajari supaya wong nyembah kowe. Wah, bengok-bengok Nabi Isa perkarane. Nabi Muhammad gak mungkin digojlok pangeran gitu karena beliau punya perilaku-perilaku sing jelas gak khase pangeran, rupane kawin, rupane duwe anak. Paham ya? Artinya tingkat mukhalafatul khawadisnya akan lebih jelas. Paham ya? Lah wong umat Nabi sing khusuk-khusuk luwe seneng wong khusuk. Perkarane gak mangkel wong. Jadi wong lha iku kliru, Pak. Justru kelebihane Nabi niku gadah garwa, gadah. Mergo iku semakin jauh dari dianggap Tuhan. Nah, Isa radhi anak radhi bojo wong e alusan akhire dicipta disangka dadi pangeran. Akibate enjing ben termasuk ditakoki napa a anta qulta linnasi takhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Ngonang kuwe sing kepengin disembah dadi pangeran akhire Nabi Isa nggih bingung. Mboten Gusti. Akhire Nabi Isa ya cara ora nabi ngono ya untuk ngendikan sinis. Umpama nggih lak jenengan pirsa jenengan pangeran. Ing kuntu qultuhu faqat alim ta. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Umpama nggih lak jenengan pirsa. Tapi apapun itu Nabi Muhammad gak digojlok pangeran ngono. Mergo sak kultus-kultus umatnya neng Nabi, orang bakal darah Nabi Muhammad tu pangeran tu anak eh, pangeran. Bahkan umatnya Nabi sak dunia, aku nambahi sifat kanggo Nabi al a'rad al basyariyah bahwa Muhammad bener-bener punya sisi kemanusiaan. paham gitu. Terus mulane kena ndonga kadang ra mandi sing syukur mergo ketok kawulane, paham nggih. Mandi ya syukur, gak mandi. Misalnya mandi alhamdulillah Gusti jenengan turuti, nek ra mandi alhamdulillah ketok ra pangerane. Ane kaji Nabi dungo supaya Abu Talib Islam, mboten dituruti pangeran. Paham nggih? Dungo supaya Wahsi dilaknati pangeran. Sing dituruti malah Wahsi masuk napa? Islam. Kaji Nabi ki seneng mawon, ki tenang mawon. Mergo ngetokno ubudiyah, ngetokno tawakale ning keputusane Allah Subhanahu wa taala. Dieling-eling terus kula suwun sampean dadi umat Nabi ku sing seneng mergo logika tauhid saiki wis mapan. Bahkan kemapanan ini sampai kanggo wong-wong sing fasik. Nggih, kanggo wong-wong sing napa? Fasik. Wong kula sering diceritani kanca-kanca sing sering numpak kapal pesiar. Ada perjalanan dari Batam ke Singapura. Nggih, kanca-kanca kula sing jadi TKI ngoten. Kanca dolanan kula kecil. Kula niku mboten nate gejene Jumatan blas niku. Tapi wingi tukaran dicekel polisi gara-gara nggih kerusuhan teng kapal. Lha piye ceritane? Walhasil ketika penumpang banyak itu ada yang punya ide gaya Jumatan. Walhasil ini kapal itu akhirnya ada Jumatan. Ini ada Jumatan. Sono wong kafir buat Cina buat yang fase aku gak setuju. Kapal itu wong akeh kok tiga Jumatan. Udah jatuh sih pengen raja Jumatan. Aku raja Jumatan lah. Orang banyak Jumatan gak tiba tiba sing jatuhan itu sing raja Jumatan. Mulanya pengamat saking Mekah aku bingung. Sing melok maulid di Indonesia yang tatonan gak dari apa maulid. Jadi bingung ulama-ulama Wahabi wong tatonan kok melok napa maulid. Saking senenge umat Nabi faseklah senenge ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi napa wasallam. Lha kok ora isin ke dhewe ra Jumatan kok ora njotosi wong sing nyek Jumatan. Wah anak niku wajib lho Gus maksude ngene iku wajib. Larian kerusuhan teng Pasuruan rumang samu tiang-tiang sholat sing derek kerusuhan. Ya wong ora salat-salat niku. Jari ibadah gratis jadi nak ono kerusuhan yang merugak non muslim jadi ibadah apa gratis. Ono ibadah solat gak kuat cak. Nak bungsong ini kuat tak bayar repot. Iya, itu repot. Itu nyata. Itu mati Kanjeng Nabi. Khawar itu ngawur. Darah ini wong iman. Itu syarat itu idi. Idi ya. Itu repot. Enggak maksiat. Gak sido iman maksiat. Bukan sido apa iman. Malah ini elak-elak itu mati Kanjeng Nabi. Wong khawar Nabi nak ngenyak ini, kalau je eling hadis sahih. Napa sebuti kalau je eling hadis. Ketika Nabi ngelak-ngelak khawarid, yamruku nabi nasah mimuru kas, yamruku nabi nadin muru kasah miminar romia. Fa'ai nama wajat tahum faktul. Terus Nabi nyifati ini napa? Yuqatiluna ahlal Islam, wala yuqatiluna ahlal awsan. Ciri utama wong khawarij to wong sing berlebihan sunah rasul senengane ngritik kiai ngritik wong Islam tapi ora tau ngritik wong kafir. Dadi sing diutak-utek sing disalahno padha napa Islam. Tapi ora tau iso nyalahno wong non muslim. Dadi yuqatiluna ahlal ausan ya ahlal Islam tapi wala yuqatiluna ahlal ausan. Lan kula mengenang kula ndek kiai ning sarang kula kenang. Kiai ini terkenal menang. Ketika Gus Dur terkenal kontroversi. Beliau itu ada seorang kiai yang anti Gus Dur. Banyak Gus Dur itu ngono nak sak jam di rumah no ya mbek kiai ini. Bareng bar di rumah no rumah sana kan kiai ini muni ACC jebule jape. Mumpun nggih gentosan wae kan jenengan ngenyek kiai sing namine Abdurrahman Wahid. Kula entosi jenengan ngenyek pendeta nggih sak jam. Mboten saged to kula urusane napa? Berarti jenengan luwih semangat ngenyek wong Islam timbang wong napa? Kafir. Nangis kiai sing anti Gus Dur nangis. Orang kok nangis perkara tobat, dia ini sadar logika yang dibangun itu salah. Logika yang dibangun itu apa? Malah ini kok pulau nuraro, lek rugen gini sering orang sing lapor, gus rugen ini ini karwan lek kok dibakas sebaro lah ubus. Pulau makanya saya itu kenapa saya jadi kiai itu tertutup, karena saya itu tidak suka ada masukan misalnya Mustafa aku khusyuk gus tapi goblok sak rezeki ini misalnya itu kan misalnya itu kan nguyur iso golek rezeki itu kan Ruhin itu cerdas gitu tapi gak sukses cara berkeluarga misalnya. Lah wong kok disebut. Lah anak kowe misale komentator omongi, kowe ora sukses dadi reformis, iso identifikasi salah wong tapi ora tau iso dadani. Wah. Wow. Jadi ciri utama khawarij itu yuqatiluna ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal awasan. Lah ana ono tiyang-tiyang Islam sing ora sesuai sunah Rasul nggih, nek iso dikandhani nek ora semenengae. Karena kita tidak mesti punya semangat yang sama untuk ngomentari orang-orang non-muslim. Makanya guru-guru kulo termasuk bapak kulo, kiai-kiai sani kan mobilnya kata-kata ya api-api. Aku gumun mbek wong soleh-soleh ning desa. Nak Cina mobilnya mewah limo ora dirasani, kiai mobilnya loro jare wis kedonyan. Iku hasut tak goblok tak. Lucu kan? Kaji-kaji desa, kiai-kiai desa kan juga ngerti nak Cina mobilnya luwe api, dunyane luwe akeh ora tau dirasani. Tapi nak ana kiai di dunya sithik, kiai kok apa? Kedonyan. Mari mulai saiki mari paham ya niku khawarit niku semi lah pokoke semi napa khawarit. Nah iku sirine kenapa saya itu enggak suka tamu. Karena sering kulorian nggih pertama latihan nyai karep kula ora terbuka sithik niku ngoten. Pertama latihan nyai teng sekitar radius 7 kilo dari kampung saya itu ana masjid loro. Ya takoke ngoten. Gus nak cara mas saya sarang ngeten. Nah sementing cara jenengan piye masjid loro usah ta ora. Wah aku tak kok keliru. Aku muni rasa aku ora penting, muni sah ora penting. Ya penting kujinan wong alim, tapi aku ora pangeran, muni sah apa pangeran muni sah apa kan. Takokno pangeran sah ta ora. Mergo hukum paling penting hukumnya apa? Pangeran. Nah, tapi jenengan wong alim, lha nek padha-padha alasan percaya aku wong alim, mestine kita kok ki sarang dijawab ya wis cukup ku ya wong alim. Jeneng kowe wong adu-adu, paham? Paham blok goblok kok ngono. Lagi sadar ya. Masa wogos astagfirullah saya keliwat tau menurut saya. Serai so astagfirullah keliwat tau. Dosa masa wo keliwat. Jadi itu bahaya. Malah sampai nak ono kampung sing orang anut sunnah rasul ngeten sanggup ae eling-eling jaiku anut sunnah rasul tauhide bener. Kita ae nak salat madhep ngulo nak salam yang ngalor sih. Pokoknya ngeling-eling sing dene sesuai sunnah. Kulo kenate diparani tiyang. Sekarang itu penyakit, orang-orang tidak ngikuti sunnah rasul. Ayo cepat-cepatan nyontokno caiku anut sunnah rasul be ora. Dene nyontokno siji gak jigoten, gak jingkrang. Terus contohno dene salate madhep ngulon sunnah rasul, nak salat kudu sik sunnah rasul padha loro nek cepet-cepetan akeh-akehan. Pas 10 macet ya, nah aku jek 100. Lha iya kan satu wong salat madhep ngulon sunah sapa? Rasul. Wong salat lambinan gak udo sunah sapa? Rasul. Masih bojo ngamuk ditinggal sholat sunai sawah rasul ya akeh lah sunai rasul. Sebenarnya kalau kita fair kan tetap lebih gampang mencontohkan beberapa item di mana umat Islam itu ngikuti sunar. Meskipun kita fair ada hal-hal tertentu yang memang iya, tapi kan jumlahnya kecil sekali. Bagaimana mungkin jumlah yang kecil ini anda ingat-ingat terus, yang jumlah banyak anda ingat itu arah saking khasute wong kan. Maksudnya anda kalau fair kan jumlah yang banyak itu yang lebih diingat kan, paham ya? Jumlah yang banyak itu yang lebih di. Ayo cepet-cepetan. 10 macet ini. Kalau 100 terus wah. Ampun ya. Kesempun. Lah misale terus tak itu ora kok salat tok aku ya ora goblok. Takbir, maca Fatihah, rukuk, sujud. Lho ndak kesuna salat tok sih tok aku ya ora goblok. Lho karena semua item dalam salat sak rukun tumaknina iku ya sunah. Aku ora goblok jare bojoku wong kok pintere ngono wis latihan dek. Aku mau nak dihitung sholat, wah untuk esitok lah. Ngitung apa? Takbir, maca a'udzubillah, maca bismillah, fatihah, semoga terus. Enggak jumlah ya. Nah rukunnya sholat tok sepiro. Urung rukun ab'ate, urung rukun hai'ae, urung semacam-macam. Faham ya, jadi kalau suwun, kita-kita apapun bedanya itu disatukan millah ta'abikum Ibrahim. Huwa sama kumul muslimin. Terus cuma gini wow, khusus masalah tauhid kita ngikuti sunnah Kanjeng Nabi pakai logika, ora usah nganggo amrun khariqun lil adat. Mergo sepali sampean nganggo barang sing nyelayani adat itu berat bagi umat, karena ndak semua umat bisa nyelayani adat. Wong kula niku umpama dikeki pangeran kemampuan salat ning Mekah sak kedepan mboten seneng, ya biasa mawon. Karena itu paling banter kan kula diarani wong keramat, Gus Mbak keramat salat ning Mekah sak kedepan. Apa hebate? Tapi nak udarani pangeran bah hebat Mustafa sing dhisik gobe saiki pinter wah kondang tenan ya. Karena pinter umat itu syariate Kanjeng Nabi, tapi nak miber-miberan kok ora. Lani wali-wali ditawani be pangeran piye kepen miber nggih sing jelas seneng kula jenengan paringi saged tapi nggih biasa mawon niku wali tenan atek seneng kaul ceblok dene paham nggih perkarane. Perkara ini nyulayani sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqih mongko nglakoni ya sira kabeh salat ing salat. Edawimu tegese edawimu nglanggengno sira kabeh alih ing atase salat. Wa atulan maringono sira kabeh, nekani sira kabeh asa kata ing zakat wa tasimulan cecekalono sira kabeh billahi iklan Allah. Aithiku tegese percaya sira kabeh bihi iklan Allah wa maulakum. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Alhamdulillah. Alhamdulillahi masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya'buduna min dunillahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma laysa lahum bihi ilm wa ma lidh-dhalimina min nasir wa idza tusla 'alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhil ladzina kafaru al-munkar yakaduna astuna fil ladzina astuna 'alaihim ayatina qul fa'unabbi'ukum bisyarrim min dhalikum an-nar wa'adaha Allahu alladzina kafaru wa bi'sal masir. Wa abuduna lan padha nyembah sapa kafir Mekah, yen musyrikuna tegese pira-pira musyrik min dunillahi saking saliyane Allah. Nyembah maing perkara lam yunazil kang ora nurono sapa Allah Taala bihi iklan ma. Wa temai wa alasnamu pira-pira berhala. Ora nulono hujatan ing alasan. Sultanan ing sultan, ay hujatan tegese ing alasan, ing hujah ilmiah atau argumentasi ilmiah. Wa ma laisa lahum bihi ilm. Wamalan perkara lesa kang ora ana ulahum gedhe wong akeh bihi lan mapa ilmu napa ilmu annaha sak temene asnam ku alihatun pangeran. Wamali zalimin lan ora ana gedhe pira-pira wong zalim bil isyraki lan ngakoni syirik min nasirin utawi wong sing nulungi. Yamna kang nyegah sapa nasir anhum sangi zalimin azabullahi ing siksane Allah. Wa idza tusla nalikane den wacana alihim ing atase ahli kitab untuk alihim ngatasi musyrikin apa ayatuna pira-pira ayat ingsun minal qur'ani saing qur'an sifat ayat bayinatin khali ingkang jelas kabeh zahiratin tegese gampang difahami atau jelas kabeh halun utai dawa bayinatin dadi hal ta'rifu mongko ngerti sira Muhammad fi wujuhil ladina kafaru ing dalem rai-raine wong kafir kowe ngerti al mungkara ing keingkarane wong kafir ayil ingkara tegese ngingkari lah maring ayat ai atharuhu tegese athare ingkar rupane minal karohati iku kebencian wal ubusi lan muka masam utawa rai merengut. Orang kafir itu paling tidak siap melihat ayat Allah. Mereka melihat secara acuh, secara merengut. Ya kaduna meh-meh sapa kufar yastuna. Iku padha jotosi sapa kufar, berbuat kasar sapa kufar. Bil ladina klan wong akeh utawa ing wong akeh yastuna kang maca sapa ladina ali ngatasé kufar, maca ayatina ing pira-pira ayat kita. Aya kok unat kesetungi basa apa kufar fihim ing dalam alladina astuna ayatina bil batsi kelawan jotosi. Kul ngucap sira Muhammad afa unabi hukum. Ana ta ora nyritani ingsun kuming sira kabeh bisyarin kelan perkara sing luwe elek ndalikum saing mengkono-mengkono kabeh. Ai bi akroha tegese kelawan barang sing luweh rambok senengi. Ilaikum maring sira kabeh minal Qur'ani dibanding Qur'an al-matluwi kang den waca alikum ngatas sira kabeh. Kowe tak ceritani sesuatu sing lebih buruk bagi kamu. Huwa ta asyarru min dalikum iku annarun roko jahannam. Wa adaha Allahu alladziina kafar. Wa adaha ngancam ha ing roko jahannam sapa Allahu alladziina kafaru ing wong-wong sing kafir. Ngancame Allah bi anna masirahum. Kelan sak temene perjalanane kufar iku ilaha maring neraka. Ya bi salan kok elek banget almasiru tenggon bali ya uti annar. Ya Yohanes weling-eling menungso ahli Makkah tegese penduduk Mekah duriba digawe apa masalun perumpamaan perbandingan fastami ulahu mongko ngrungokno sira kabeh lahu maring masal wa huwa te masalu ngene innal ladzina satamna wong akeh tatuna kang nyembah sira kabeh ta'buduna kang nyembah sira kabeh min dunillahi sangi saliyane Allah ai ghairihi tegese saliyane Allah wa huwa utawi ma ta'buduna min dunillahi qala asnamu pira-pira berhala iku la yakhluqu iku ra iso gawe sapa alladzina dzubaban ing lalat utai dzubab ismu jinsin isim jenis wahidu kang utai mufrati dzubab dzubabah lafadz dzubaba ya qau tumi bapa lafadz dzubab ala mudzakari ing atase napa laler lanang wal muannasi lan laler wedok wala wis tamaula senajan to kumpul sapa asnam utawa apa asnam lahu ali khalqi dzubab ali khalqihi tegese krana gawe laler mbok mereka berkoalisi masal nggih lalir ku ora iso wa iyastubhum dzubab lamun jupuk hum ing wong akeh apa dzubab apa laler sean ing perkara mimma saing perkara alihim kang ngatasi wong akeh minat utawa ing ngatasi asnam minat ti bisa ngwangian wa safaroni lan nggo safaron al mutalattikhuna kang padha ngolet-ngoletno sapa wong akeh bihi kelawan iki madzikira minat tim la yastangidhuhu mongko ora iso nyelametno apa asnam hu ing mayasluhumu dzuba ela staridhuna hu tekesi ora iso balekno sapa alladzina uto asnam hu ing mayasluhumu dzuba minhu ay minal asnam maksude minhu ay ya min mimatulia alaiha niku lho liatihim krana apese asnam fakifa mohon kok hale kaya apa ya buduna nyembah sapa ngake syuraka ing pira-pira mitra lillahi taala kete wa taala hadza utawiki ku amrun perkara mustahrabun kang aneh banget au pira kang den tembungno anhu saking amrin mustahrabin bidur bil matali kelawan gawe perumpamaan dofa pas banget sapa atali bung sing nyembah il ka abidu tekse wong sing nyembah wal matlubu lan wong sing disembah il mabudu tekse kang disembah rupa-rupane berhala niku ma qadaru wa haqqo qadri ma qadaru ora padha mulyakno sapa ngake Allah ing Allah azamuhu tegese mulyakno sapa ngake hu ing Allah haqqo qadri kelawan banget bangete mulyakno ning Allah azamatihi tegese kelawan keagungane Allah id asyraku krana nglakoni syirik sapa ngake bi iklan Allah mak ing perkara lam yamtani kang ora iso ngalang-alangi apa ma ora iso menghindari apa ma nadzi babi saking laler wala yantasifu lan ora iso bebersih sapa ngake min sing gitu Pak inna wa satuna wa ta'ala ila qawiyyun yatini dat sing banget kuat ya azizun kang banget menang ane kuwi pun teng sing kang menang Allahu ta Allah ta'ala wa yastofi mile sapa Allah minal malaikati sing malaikat Allah mile rusulan ing propro rusul wa minan nasi lan Allah mile sangka manusa sebagian didadekno rusul rusulan teng sing dadi rusul nazala tumurun apa iki dawuh lama kolas mangsane ngucap sapa al musyrikuna propro musyrik aun zila alaihi dzikru mim bainina aun silana ta den turuna alih ing atase Muhammad utawa ing atase Rasul apa zikru apa peringatan mimbenia saking antaraning kita kok kita sing ora didadekno nabi maksude inna wa satamna wa ta'ala usami'un dat sing midanget lima qolati himare pengucape kufar basirun dat sing mirsani biman lan wong yatakhidhu kang alap sapa Allahu ing man rasulan ing rasul ka Jibril kaya dene Jibril wa Mikail lan Mikail wa Ibrahim lan Ibrahim wa Muhammadin lan Muhammad wa ghairihim lan yane kabeh sallallahu alaihi wasallam ya alamu pirsa sapa wa ta'ala maing perkara baina idihim kang ing antaraning kufar wa malan perkara khalfahum kang ana ing gurine kufar maknane ya gurine wong akeh utawa kufar sami mawon nggih ae mati se perkara qaddamu kang lakoni dhisik sapa wong akeh wa malan perkara khalafu kang ninggal sapa wong akeh wa malan perkara amilu kang lakoni sapa wong akeh wa malan perkara hum kang utawa wong akeh wa amiluna bakal nglakoni kabeh badhe sakwise iki yang kedepan wa ila wa ilan maring awas arasan turu jauh dan balik nopo alam muru pira-pira urusan ya ayuhal ladhina amanu hiling ilang sing iman irka uruku o sirakabe was judulan sujudo sirakabe sholu tegesi sholato sirakabe wa budulan nyembawa sirakabe robbakum yang pengiran sirakabe wahidu tegesi ngijekno sirakabe hu ing robbakum wa fa'alulan ngelakoni ya sirakabe al khairah ing kaapian kasilati rohimi kau diri nyepung rohim wa maka rimil akhlaki lan mulyani pira-pira akhlak lalakum supaya sira kabeh utawa menawa sira kabeh utawa flihuna bejo sira kabeh tafuzuna tekse bejo sira kabeh bil pokok iklan abadi fil jannati ing dalam swarga wajah itu lan mujahada sira utawa berjuang sira fillahi ing dalam Allah oleh berjuang li iko mati dinihi krana njejegno agamane Allah hakko jihad iklan banget bangete jihad bistifrohi taati kelawan ngesokno ketaatan fihi fil jihad wes segala kemampuan kamu kerahkan untuk menjaga agama ini. Wa nusibalan dinasobno po haqqo lafad haqqo alal masdari ingatasi masdar. Huwat istabakum wa ma ja'ala alaikum fitini min haras. Huwat ya Allah ta'ala iku istabah milih sopa Allah kuming sirakabe. Ikhtaro dikisi milih sopa Allah ta'ala kuming sirakabe li dinihi maring agamani Allah. Wa ma ja'ala lan orang gawe sapa Allah taala alaikum ing atase sira kabeh fidine ing dalam agama apa orang gawe min harajin ing kangilan apa wae gak tahu apa gawe agama iki repot diken tegese kerepotan to doiken tegese kerepotan doiken samino diken doiken doiken bi an sahalahu gambare arep ento gampang sapa Allah taala hu ing din inta daruratin alikane darurat kal qasri kaya olehe nyendak salat ini ku salat-salat rubaiyah wa tayammum lan tayammum wa aklil maitati lan mangan badang nalikane mutor darurat wal fitri lan muka lil maradi krana lara was safari lan lunga agama iki agama apa millata abikum ibrahim agama iki millata abikum yaiku kang dadi panutan bapak-bapak sira kabeh utawi dawa millah iku mansuben dinasomno binas il khafiti kelawan huruf jar sing dibuang rupane kal kafi rupane kaf kamillati abikum Ibrahim atau kisi Ibrahim atfun bayanen tidakwa Ibrahim atfu bayanen ataf bayan huwa te Allah ay Allahu tegese Allah iku sama iku jenengna sapa Allah kumis sira kabeh al muslimina ing pira perang Islam min qablu saking sedurunge iki turune Quran e qabla hadzal kitabi sedurunge turune iki Quran wa fi hadzal ing dalam iki fa fi hadzal Qurani tegese ing dalam iki la Quran yakuna supaya ana sapa rasul rasul ana iku syahidan iku dadi saksi alaikum ing atase sira kabeh yaumul kiamat ing dalam dina kiamat annahu satamene rasulu balagha wis nyampe ana sapa rasulkum ing sira kabeh wa takunu lan ana sira kabeh antum ya sira kabeh syuhada iku pira-pira wong sing bersaksi ala nasi ing atase manusa anna rusulahum satamene rusule para nas iku balaghat hum wis nyampe ana sapa rusul hum ing annas fa aqimus shalat mongko nglakoni ya sira salat ing salat ae dawuh mitu sing langgeni ya sira kabeh alaihi ing atase salat wa atulan paringa sira kabeh zakat ing zakat wa tasimu billah lan cecekelana sira kabeh billahi iklan Allah etak siku tegese percaya sira kabeh siku tegese percaya sira kabeh sing kata sik wa siku ya siku sik siku tegese percaya sira kabeh bi iklan Allah wa ta Allah maulakum kudzat sing dadi bendoro sira kabeh dadi majikan sira kabeh nasirukum tegese dzat sing nulungi sira kabeh mutawali umurikum lan sing nguasai urusan sira kabeh fani mamung kok apik banget sapa al mauladat sing dadi bendoro huwa utahe Allah wa nikmalan apik banget nikmat banget annasiru te sing nulungi annasiru te sing nulungi lakum ke sira kabeh huwa ya te sing utahe Allah mun iki kula tak nerangno perbandingan ya perbandingan antarane dakwah tauhid Nabi Ibrahim alaihi salam kalian kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados Nabi Ibrahim itu teng semua kitab niku disebut bapak tauhid, disebut bapak napa? Tauhid. Abul Millah. Bahkan Kanjeng Nabi piyambak sallallahu alaihi wasallam niku nate ngakoni aku dadi nabi ngene iki barokahe dongane Nabi sinten? Ibrahim. Gini ku dalam hal ketidakputusan aja sampai terputus antarane mandahi Allah sampai ilayomil nopo kiamah sampai ilayomil nopo kiamah mungkin kalau terang ngeten ya kalau tak menyitir utai mengutip beberapa ayat betapa memperagakan faham tauhid niku zaman Nabi Ibrahim niku sampai fisik ini sampai nopo fisik misalnya ketika buktinya apa kalau Allah itu pangeran jadi Nabi ora apa-apa kowe ngaku pangeran ora apa-apa pangeran ora kudu Allah kowe ya oleh dadi pangeran tapi syaratnya kowe sing gawe langit bumi am khalaqus samawati wal ard ora apa-apa kowe ngaku pangeran gak apa-apa tapi buktekno zaman langit di bumi sing gawe kowe terus bala yukinun mereka kon darani gawe langit bumi ora gel ora gelem wis saiki am khuliqu min ghairi syai'in mboten usah urut kene sing terang hujah mau niki kula protoli sing tentang hujah am khuliqu min ghairi syai'in apa manusia itu diciptakan tanpa sebab misalnya kamu ketemu orang ateisme yang tidak percaya Tuhan saya pernah ketemu orang ateis Pak Bah buktinya apa kalau Tuhan itu ada ya tak jawab gampang ya ora ana bukti ini saking darani perkara tanpa sebab edan wae lah saking darani perkara tanpa sebab kowe edan wae. Dadi alam iki lahir ya tanpa sebab, kowe lahir ya tanpa apa? Sebab kabeh sak donya ku tanpa apa? Sebab. Atau edan darani sebab senajan ora roh persis e jenenge Allah besayang widi timbang darani alam iki tanpa apa? Sebab. Mikir deh. Sebetulnya tidak mendesak untuk kamu mengatakan pangeranku Allah itu tidak mendesak dalam tahapan tauhid. Lama sekali istilah Allah itu enggak dipakai dalam perdebatan ilmiah. Misalnya di surat Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq itu belum diperkenalkan. Lalu si pencipta itu siapa? Itu belum dikenalkan Allah butuhe bahwa alam ini punya pencipta. Tadi lama sekali. Setelah Islam mapan baru diberi ngerti nak yang pencipta itu asmane sinten? Allah. Mulane disebut tauqifiyah, penyebutan Allah itu pewuruk sangka nabi. Sebetulnya akal itu hanya menemukan kalau alam ini butuh pencipta. Terus malih, contoh malih iki. Kul afara'aitum ma tad'una min dunillah aruni ma dakhalakum minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Itu ni bi kita bimbing qabli hada aw asaratim min ilmin in kuntum shadiqin. Kowe ora apa-apa ngaku pangeran, berhalalah ngaku pangeran gak apa-apa. Yesus ngaku pangeran ora apa-apa, tapi buktekno mereka ikut andil dalam menciptakan langit dan bumi. Artine ning umat Nabi kowe ora usah nunjukno nak pangeran ana dibacok ora tedhas. Terus kowe nyemplung minyak mungah-mungah gak mati. Oh, buktine pangeran ana. Mergo aku yakin ya mati tenan, paham kowe. Lah nek iku nak nganti ngakoni pangeran ditalekno ngene iku wis tauhite bagal kowe ya mati. Tapi nak nganggo logika al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis la budda min muhtis iku pangeran ana terus. Imam Asy'ari sendiri ketika punya metode yang jelimet ya disalahkan oleh ulama banyak. Karena orang awam itu tidak mungkin faham al-alam mutahoyir, wakul mutahoyir apa? Hadis. Akhirnya ulama-ulama termasuk Imam Ghazali, ulama-ulama mutakhirin beliau ngerti tauhid itu gampang. Jadi ini terus pakai survei, kalau sering cerita tengah sini ini. Imam Asy'ari bambak ngakoni cerita ini benar. Ada seorang ahli kalam, ahli debat, itu ahli logika, ahli mantek. Nekani wong desa, wong desa itu ditakoi. Ya bedui jare bima arif tarub. Kowe iku penggaweane wangon ngarit kok roh pangeran niku kondi. Ambek beduine dimaki-maki. Alba'ratu tadullu alal ba'ir. Engger ana tletong ya ana kebone. Dadi ternyata menemukan Tuhan itu gampang, mosok ana tletong gak ana napa sabini. Artinya nek ana asar mesti ana muasir, ana makhluk mesti ana napa khaliq. Nah, kemudian logika tauhid itu mapan ila yaumil qiyamah ning umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa in zana wa in saraka. Saya kenapa saya ulang-ulang mengatakan wa in zana wa in saraka? Karena saya itu anti khawarij dan saya itu benci sekali sama khawarij yang mensyaratkan sarasanya iman harus orangnya tidak pernah dosa. Itu bahaya sekali. Kalau gak nanti dong bingung khawarij, Pak Bah, tapi kan ada hadis setelah sini zani, sini sini bawa mumin, atau omong. Seakai-akai apalan hadis sama, gue akai apa laku. Us jelas akai apa laku, kue lah yang ngakonin apali akai aku. Sing buat apali aku mesti apal, sing tak apali kira mesti apal lah. Terus tak contoh, no. Kalau kebenaran hanya boleh diomongkan orang benar, orang baik. Berarti lonte ora oleh ngomong siji tambah siji loro. Copet ya kudu darani siji tambah siji 15. Engko koruptor kudu darani siji tambah siji 13. Karena kebenaran harus diomongkan orang-orang yang benar. Kebenaran itu sesuatu yang hakiki, enggak bergantung sama koilnya yang mengatakan. Begitu juga kebenaran Allah pangeran itu ora bergantung sing ngomong cek gento cek koruptor tetap sah kabeh la ilaha illallah. Lho soal kok disiksa perkarane dekne zina koruptor itu urusane pangeran. Tapi tetap tauhidnya sah. Makanya suatu saat tetap dintas di lubuknya apa suar. Saya setuju cerita yang ada di kitab I'anatu Thalibin, sarahnya Fathul Mu'in ini. Ada orang itu semi khawarij. Itu setuju bahwa orang Islam itu harus soleh. Nah orang soleh itu Islamnya gak sah. Sing sitok ora, wis ora. Soale wong alim tetep apik. Gendolah nek wong alim tetep apik. Kok wong alimmu teke waras. Walhasil dua ulama yang berdebat ini ngetes. Dua orang ini moro wong ning abid sing jahil. Ini kisah nyata sing diceritakno Sahibul Iyanah, Sayyid Abi Bakar Saton. Sayyid Abi Bakar Saton niku gurune Mbah Mahfud Termas. Dados iki kalau sanad saya itu baru lima. Misalnya kula ngaji Mbah Mun, Mbah Mun Mbah Zubair, Mbah Zubair Ki Fakih, Ki Fakih ngaji Ki Mahfud Termas. Ki Mahfud itu mun ngaji kalian sinten Sayyid Abi Bakar. Ki Mahfud itu koncone Mbah Munawir, Ki Munawir kerapiane. Ketika Ki Mahfud kapundhut ning Mekah, Mbah Munawir itu Mbah Mahfud dia anak cilik jenenge Muhammad. Terus Muhammad itu dipek Mbah Munawir digawa mulai ning Indonesia. Akhirnya dadi wong Quran. Terus Muhammad itu dipek mantu wong sugih teng Betengan. Terus nglairno Kiai Harir. Mulane Harir bin Muhammad bin Mahfud. Nang ning Indonesia kondang-kondang perkarane Mbah Mahfud yo di turunan Sayyid Abi Bakar Sato nggih wonten teng Sidan. Sayyid Haidar niku putune Sayyid sinten Abi Bakar sinten? Sato. Putune Sayyid Zaini Dahlan, putune Sayyid Zaini Dahlan. Itu benroh sampeyan. Walhasil wong abid kula niki niku. Darah kula lagi kumat tapi kula tetap ngaji. Mergo perhitungan kula nek wong lara gak ngaji malah ra ngamal. Misale sampeyan ya sabar gak kena Gus. Sabar iku gak aktif rantok akeh wae dadi nek lara lagi kula tetap mulang. Kula nu nek lara kadang ya sambat kadang ora. Mergo ana ulama gejlokan. Nuruddin An-Nuri iku wali paling top. Nek lara ora tau sambat. Wong paling keramat itu jenenge sinten Nuruddin sinten An-Nuri kanca akrabe Abdul Qasim napa Al-Junaidi. Suatu saat Abul Qasim Al-Junaidi loro, bareng loro ngerintih, dinya abe Abul Qasim Nuruddin wali kok loro sambat. Wali ku sambat tebe pangeran. Jen tak jarak mergo ana kowe dadi aku sambat. Maksud tempiye? Ben kowe roh nak walillah iku ora iso menghindari loro. Dadi iki ning etono dhaifku ya. Dasar wali keliru ya di alasan paham keliru ya. Padahal nak muridnya sambat dia mau beda ini wong kok sambat sampai makhluk sambat sampai pangeran tapi nah, ini sambat dua ya alasan ya. Repot sama ngalimu repot lah ini barno ya barno barno. Nah, si Abid tadi ketika ini musola penceng atau musola desa dalu-dalu ya cara mereka setengah sekawan apa jam 3 dua orang alim mengingatkan ya Abdi hei kamu laku kue ku ibadah kok rino wengi ya minta hajud istighfar. Aku sakake bae kowe. Aku iki pangeran nem. Saiki tak tompo kabeh ngamalem, mulai sesuk wis bebas nglakoni apa wae. Terus sujud syukur, ya Allah matur nuwun Gusti ini yang saat yang paling saya tunggu-tunggu. Dia mengira itu mukasyafah. Dia mengira itu apa? Mukasyafah. Walhasil akhirnya rinane dadi gendho mergo wis diridani napa? Pangeran. Terus gendhone ila ya ila wafatihi nganti mate. Wes wong alim sing percaya wong alim fasik lah menang sak sekor lho Abid Binto. Akhirnya gendho tenan. Maksudnya Abid Binto akhirnya kecelakaan secara napa tau? Saiki marani wong alim sing fasik. Lha pas mabuk, pas khomer, pas yo ora khomer kopi yo khomer tenan ngombe arak tenan. Nah kula kan semi kopi paham ya. Ini khomer tenan, khomer arak niku. Mabuk. Bareng mabuk lu eleke ku mabuk cek ning masjid, nak turu ning masjid. Eh wong alim kan ra iso ninggal masjid, mabuk napa ning masjid. Ya kok santri wae junub ning masjid, umane ra iso ninggal napa? Kayak wong saleh ku utang dhuwit ya dhuwit napa? Masjid jeneng wong saleh ra iso ngilangi. Malah aja salahno wong par kok salahno ndak wae kenapa ngutang duit ini klub ya ora mungkin blok goblok kula ki sering jak ngrasani iki Gus duit masjid jadi utang kiai ndak wae kon utang ning germo le blok goblok sing parek masjid yo masjid kok sekali-kali utekku dilatih husnudzon ngono husnudzon butuh latihan butuh napa ya kadang wong utekku wis kadung seudon bahaya banyak paham napa bahaya wong alime pas mabuk. Pas mabuk si dua orang tadi muni ngene ya Abdi amatas tahyi minni kowe kok ora isin mbek aku rino wong tak delok kowe men maksiat kowe ora isin mbek aku iki pangeranmu wong alim mau langsung goleki pedange ya fulan uallimukal ana rabbak he fulan kowe tak ulang pangeran ku sapa pangeran ora duwe swara sing ora hurupe dipedhek go pedhek wong loro niku ape dibunuh untunge kok lolos sih untunge kok napa lolos. Artinya apa? Terus sejarah wong alim sing pro wong alim fasik tadi lho delok. Mabuk wae uteke jek waras. Mabuk wae uteke jek waras. Ya fulan, uallimukal ana robbak. Kowe saiki tak ulang pangeran niku sapa? Pangeran ora mungkin yushbihul makhluqa laisa kamislihi napa? Syaib. Akhire ku dadi mlane wong alim sing fasik asal ngalim tenan tetep luwe apik timbang wong abid sing bener. Mlane Sayyidina Ali paling pusing fasadun kabirun alimun mutahatiku sing rusak dunia wong alim sing fasik tapi wa akbaru min hujahilun mutanasiku sing luwih rusak meneh wong abid ora tahu maksiat rusak das perkarane disangka bener padahal ajarane sesat ya ajarane napa sesat. Nak Said Zain bin Semit itu ngarang teng Al-Manhajus Sawi malah elek meneh contohnya elek banget contohnya ora pantas rodok-rodok pornografi. Jadi ono abid budu. Dene ku yakin nak zina ku haram. Jenenge zina tidak ada di guru ne zina iku ngeloni wong sing ora bojone ora mate. Iku zina. Zina iku dosa gedhe. Sing diarani zina ngeloni wong sing ora bojone ora mate. Lha iku ibadah puluhan tahun niku nak dene sahabat tuh ngeloni khimar. Dadi dene ngrumat khimar wedok sing penting ora menungso. Sing penting ora napa menungso. Bareng takok iki yang lho jenengan bersetuju baik khimar jari guruku sing penting sing diarani zina gak ngeloni menawa iki kan khimar apa manusa mergo saking gobloke ku paham mulane ngaji ku niati ngilangi goblok nara ilang-ilang sanggep kancamu paham ge goblok tapi penting ku latihan mulane wong alim ku kudu fasik sithik-sithik nggo iling-ilingan nek iku ora dadi syarat paham nek iku iling-ilingan nek iku ora dadi napa syarat. Karena bahaya sekali orang terlalu soleh itu bahaya sekali karena nanti jadi khawarid. Nak jadi khawarid wong Islam sing fasik terus gak mbok itung napa Islam. Padahal barang bener ku tanpa syarat. Ini wau lonte iku oleh ngomong siji tambah siji loro, maling ya oleh ngomong siji tambah siji loro, bajingan germo kabeh penjahat ya oleh ngomong siji tambah siji loro. Karena itu kebenaran sejati sehingga tidak bergantung siapa yang ngomong. Aja kok pepe lonte ngomong siji tambah siji loro terus Mustofa Kiai gak tak muni papat ta mari padha mek lonte edan to. Lho ya kan? Hari nak lonte ndawani siji tambah siji loro terus soleh-soleh ae muni papat ta ben gak kembar. Lonte ya goblok ae. Karena kebenaran hakiki itu berdiri sendiri. Jadi la ilaha illallah iku sirine Nabi ngendikan apa wa in zana wa in saraka. Ini urusan matematika apa ono urusan nak ngono wong mukmin kok oleh zina, zina selawase haram. Tapi raiso mbatalo kalimat tauhid. Jadi kalau wong zina maling raiso mbatalo kebenaran nak mereka ngomong siji ditambah siji lo. Mergo niku kebenaran apa? Hakiki. Lah itu yang diajarkan Kanjeng Nabi. Ora perlu keramat, ora perlu apa, sementing logika tauhid ku mapan. Mulane tengene Quran kata ayat misalnya ma asyattuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Kowe kok muji setan hebat tuh hebat apane? Wong setan ora melok gawe awake dhewe. Mulane kula anggere delok setan kok terus mlebu neraka niku kula gak tertarik mek setan. Lah iya kondange ngono mletene ngono kok mlebu neraka. Nah dekne pangeran kan dilebokno neraka gak gelem terus pangeran digelut kan. Nyatane dekne tetep mlebu napa? Mulane kula nu sampean sekali-kali roh rasane dadi wong alim sing parek pangeran. Paham nggih roh rasane dadi wong alim sing parek. Kula nak delok setan diusir ke swarga. Setan diusir ke swarga. Mletene ngono diusir kok kasil. Ya ora iso melakukan perlawanan. Lah iya ngono kok mbok puji-puji. Mana kalau buatan purun istiadah sangka setan nama-nama semua setan tu dah hebat diusir ke swarga ya ke pelayu ya raiso balik kepengen uang kabeh sesat ya raso sukses nopo sesat jadi tingkat kegagalannya setan tu tinggi sekali. Mana kalau buatan lebih blas macam ni setan mana cara kitab tasawuf itu apa anda takut setan mahua setan setan tu siapa ya dia tu sukang nyesat nong ini kue kok nyifati setan ala kulli syai'in qadir jadi kau dari gara-gara setan itu bisa nyesat nong ini Balam kau dangi ngono sesat bersisong ini sesat lu kok darani inna setan ala kulli syai'in qadir padahal sing bener Quran kan inna woha ala kulli syai'in qadir hanya setan sendiri tidak sukses kan dan aku didarani lho tapi bersisong kus gara-gara digoda setan sesat orang yang catetannya bisa sesat perkara kalah sampai catetan kalah sampai apa catatan. Mulai Imam Ghazali termasuk kontroversi Imam Ghazali yang dikritik ulama di eranya. Imam Ghazali itu pernah ngarang kitab akhirnya dikritik orang banyak di Ikhya itu menangi beliau pas sugeng dikritik. Ada 6 item yang beliau dikritik habis-habisan oleh ulama seangkatan beliau. Sampai beliau ngarang kitab Al-Imla fi Iskalat Ikhya itu saya punya kitabnya. Gara-gara dia bilang saya itu tidak pernah takut sama Su'ul Khotimah. Gak ono Su'ul Khotimah. Wong kan janggal kabeh, wong sak donya wedi Su'ul Khotimah jare Ghazali. Aku blas gak wedi jenenge Su'ul apa? Khotimah. Wah, akhirnya ketika kontroversi dia ini lagi nerang. Ora ono Su'ul Khotimah, sing ono iku Su'ul Sabiqah. Artinya kita ditulis mati iman tak kafir kan sesuai catatan dulu kan. Jadi saya kira pura ada yang kamu takutkan wis kliwat. Lho iya toh, Anda mati kafir itu sesuai catatan dulu apa catatan nanti? Catatan dulu kan. Allah berpikir dulu apa nanti? Dulu kan, berarti sing ono Su'ul Khotimah apa Su'ul Sabiqah? Su'ul Sabiqah, akhirnya ulama ada guyu, ya guyon kok nganti ngono maksudnya guyon kok nganti ngono itu kan ya guyon kebablas maksudnya, guyon kok ya akhirnya bener kan, memang gak perlu kan kita takut Su'ul Khotimah yang harus takutkan kan Su'ul Sabiqah, karena sesuatu itu sudah ya sudah dulu no. Ma asoba musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabi min qoblian nabruha inna dzalika ala wahi yasir. Segala yang terjadi nanti kan sudah ditulis di dulu. Ngene kula lah ya ora wedi. Gusti nang kok pede ora wedi Su'ul Khotimah gak. Entak wedeni sing wis kliwat. Lah justru kena sing kliwat sing wedi malah enak iso dinego. Gusti masa catatan itu gak bisa dirubah Gusti itu kan iso dinego. Dadi ku pentinge jare Wong Usali itu pentinge di harapan. Mergo nak Su'ul Khotimah kira iso nego pas klerek-klerek meh mati. Tapi nak saiki kan jek waras, jek sehat, kita negosiasi mbek pangeran Gusti, catatan sing elek niku ganti sing apik. Wong jinan kuwasa mawon, tenang mawon. Itu ndak ganggu ketuhanan Anda, tak ada berarti rubah mawon Gusti. Tetap saged yamhuwahu ma yasau wa yasbin. Lah di sini ini terus disebut silaturahim nambahi umur. Wong lomo iku marai ngilangi ghadabal jabbar. Nggih, marai ngilangi dukane napa pangeran. Difaham, jadi ulama itu nak guyon kebablas. Imam Ghazali nanti guyon itu jadi orang wedi Su'ul Khotimah. Barang dikritik wong akeh. Mosok sak donya ijma nang Su'ul Khotimah, dia ini orang wedi Su'ul. Jebule dia nerang nang gledek, orang ana Khotimah. Sing ana napa? Sabiqah. Mergo wong sok ben piye wae, wis kadung ditulis di. Mulane saiki mulai sik rasa kuwatir ya mergo sok mben niku wis ana catetane. Lagi milih catatan mati apik ta elek. Misale dicuri saya elek kan ana kesempatan. Misale baru kayak ngaji terus pangeran gak mentolo sahake ngaji. Lho itu kan hadis sahih kan? Orang sing nekani majelis ilmu iku disepuro. Bahkan malaikat sing drengki ngendikan wonten sing teko ora niat ngaji, iseng mawon. Mulane aku nak ana darani malaikat ra didrengki jare sapa ning hadis iku ana malaikat sing usul Gusti inna fihim fulanan. Yang mereka ada niat ngaji, mau liwat terus orang rame-rame mandek. Terus dari dawe pangeran, mereka itu layas kobihim jali suhu. Mereka itu orang yang paling saya cintai. Sehingga wong sing nemplek wae langsung tak sepuro. Jadi serah niat ngaji lah, bukan nemplek wis tak sepuro. Mulane ngaji ini negosiasi sabiko, negosiasi napa sabiko. Kalau mansalah katorikon yalta misufi ilman sahala wahulau torikon napa ilal jannah. Mulane pentingnya ngaji ngeten iki suul khotimah itu tidak ada. Karena khotimah yang kamu takutkan nanti hakikatnya sabiqah di masa lalu ning zaman azalil azal. Lah kalau itu sudah merupakan catatan kan enak saged dinegosiasi. Ya wonten ulama sing bantah kodho ora iso dirubah. Lah nek kowe sing rubah ngomong pangeran kok. Wong karwan ayate yamhuwahu merdo mire faile kok apa nek apa ya iso wae. Sing ora iso ra kowe. Lah kecuali nek aku pengen iso dirubah ben marat terus anti mati ya monggo lah. Nah aku keyakinanku Allah saged napa ngrubah. Mbon saiki cek wedi suul khotimah napa mboten? Mboten to? Wedine napa suul sabiqah. Dadi kontroversi mboten kula tok. Jare sapa Imam Ghazali ra kontroversi riyen zaman sugih kontroversi. Berhubung kapundhut sumarang ihya wong sak donya nganggo ihya. Ya wis akhire dadi legenda. Kowe muji ihya ra tau sinau ihya. Kula iso ngritisi ihya tapi sinau khatam. Sampeyan malah ya muji tok tapi ra roh bapa-bapa ya ra roh tema apa ya. Pokoke Imam Ghazali wonge kondang tapi ra roh kondange ning ndi ya ra roh. Ya repot sawang ngoten nanti repot. Faham gitu terus kula suwun tauhid sing diajaro Kanjeng Nabi ngangge akal tu tanamno. Mergo iku sing nyelametno ila yaumil kiamah. Mulane kula niku umpama Nabi kok duwe tongkat kula ya ora seneng. Karena nanti umat dituntut duwe tongkat kaya Nabi Muhammad. Mulane gojlokane Sidina Umar ketika anak Kanjeng Nabi kapundhut jadi Sidina Umar, kamu sungguh hebat dak kaya Nabi Musa bawa tongkat. Umpama jenengan nggo tongkat tu ngel-ngelo umat, mergo ngalor kidul kudu gawa napa? Tongkat. Jare dewa Sidina Umar muji-muji Nabi itu. Lho itu nyata lho iki. Kula nung ngrasakno tenan, ini kisah nyata. Ada seorang guyonan ya anekdot. Memang sebetulnya itu anekdot, tapi itu mengganggu, sama-sama mengganggu. Katanya Muhammad itu kekasih Tuhan. Kenapa dia pas perang Khandaq, perang Uhud kok kalah? Kalau kekasihnya ngapain dibikin kalah? Kanjeng Nabi pas perang Uhud kan kalah. Mung kekasihnya kok dibikin kalah? Terus dari umat Islam ya rodok dawak wengi ya rodok kacau. Ya. Memang Tuhan punya watak gitu, melihat anaknya disalib ya dibiarin. Ya kacau. Artinya itu masuk akal. Kalau sama-sama janggal, logika ini juga janggal kan? Karena membiarkan anaknya. Itu kan terus repot. Akhirnya kan ya podo satu-satu kan intinya terus podo-podo. Lagi ya itu pentingnya akal, ya pentingnya apa? Hanya kalau anda janggal Muhammad kekasih diparingi kalah, mestinya kayak wong Kristen juga janggal ketika Isa jari anaknya pangeran pasti salib. Di baro bapak, ya maksudnya piye toh bapak kok ora peduli kan ya sama kan kalau menurut pertanyaan. Lho artinya ujung-ujungnya baro kayak akal kan bisa jawab gitu baro kayak apa? Baro kayak akal. Lho saya ingin mati Nabi khusuk-khusuk, bintu-bintu, golek duit ya raiso, paham ya? Golek hujah, ya raiso. Tekan nak lo na ipe loro, lo raiso saumah ya, paham ya? Makanya kalau gagah, ipe kalau lo mau datang ke kalau, jadi gagah, kalau lo urip lo gagah. Coba selatihan ngiyai, mantune kiai, be ipe sungkan, santri mau ngakoni putra mahkota, itu musibah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dieling-eling, jadi keramate akal, itu ila yaumil, ya. Itu pula yang dipakai para ulama mempertahankan Islam ngantos mengke ila yaumil napa kiamat. Nah, dawuh Sidina Ali, saya itu sangat rindu sama ummaluh karyawan-karyawane pangeran. Manhum ya Ali, mereka itu yang menanamkan hujjatullah dan mereka tidak mati sebelum teori hujjatullah ditanamkan sama amsalihi yang sepadan dengan mereka. Ya dalam hal ini maksudnya ulama. Ya dalam hal ini maksudnya sinten? Ulama. Wong kula nate nggih ngaji Asy-Syifa bi ta'rifi huquqil mustofa. Sampeyan saiki tak bedheki. Ketika Anda terlalu khusyuk kados Nabi Isa lah. terlalu khusyuk, gak pernah salah, terlalu sempurna. Ternyata dikultuskan kebablasan sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Karena Isa gak punya anak, gak punya apa? Istri. Gak tahu salah. Kanjeng Nabi garwane kata, ya duwe anak, nak dungo kadang yura dituruti pangeran, senenge ra karuan, mergo ketok kawulane. Ketok napa? Kawulane. Lha itu nanti di akhirat Nabi Muhammad juga digojlok kaya Nabi Isa. Mergo dekne duwe poin-poin sing jelas beda wek pangeran. Muhammad gak mungkin darani pangeran wong dhe anak dhe bojo. Nak Isa gara-gara ra dhe anak bojo sampai disalahpahami dadi pangeran. Mulane Nabi Isa digojlok wek pangeran. A'anta qulta linnasi takhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Sa, kowe disembah iku nang mergo kowe dhewe sing ngajari supaya wong nyembah kowe. Wah, bengok-bengok Nabi Isa perkarane. Nabi Muhammad gak mungkin digojlok pangeran gitu karena beliau punya perilaku-perilaku sing jelas gak khase pangeran, rupane kawin, rupane duwe anak. Paham ya? Artinya tingkat mukhalafatul khawadisnya akan lebih jelas. Paham ya? Lah wong umat Nabi sing khusuk-khusuk luwe seneng wong khusuk. Perkarane gak mangkelo wong, jane wong lha iku kliru, Pak. Justru kelebihane Nabi niku gadah garwa, gadah mergo iku semakin jauh dari dianggap Tuhan. Nah, Isa radhi anak radhi bojo wong e alusan akhire dicipta disangka dadi pangeran. Akibate enjing ben termasuk ditakoki napa anta qulta linnasi takhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Mbok nang kowe sak sing kepengin disembah dadi pangeran akhire Nabi Isa nggih bingung. Mboten Gusti. Akhirnya Nabi Isa yo, ya cara ora nabi no ya untuk ngendikan sinis. Umpama nggih lak jenengan pirsa jenengan pangeran. Ing kuntu qultuhu faqad alim ta. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi. Umpama nggih lak jenengan pirsa. Tapi apapun itu Nabi Muhammad gak digojlok pangeran ngono. Mergo sak kultus-kultuse umat ning nabi ora bakal darani Nabi Muhammad itu pangeran to anake. Pangeran. Bahkan umat Nabi sak donya ku nambahi sifat kanggo Nabi al-a'rad al-basyariyah bahwa Muhammad bener-bener punya sisi kemanusiaan. Paham ya? Terus mulane kena donga kadang ra mandi sing syukur, mergo ketok kawulane. Paham nggih? Mandi ya syukur, gak mandi. Misalnya mandi alhamdulillah Gusti jenengan turuti, nek ra mandi alhamdulillah ketok ra pangerane. Ana kanjeng Nabi donga supaya Abu Thalib Islam, mboten dituruti pangeran. Paham nggih, donga supaya wahsi dilaknati pangeran sing dituruti malah wahsi masuk napa Islam. Kanjeng Nabi iki seneng mawon nggih, tenang mawon. Mergo ngetokno ubudiyah, ngetokno tawakale ning keputusane Allah Subhanahu wa taala. Dieling-elinge terus kula suwun sampean dadi umat Nabi kuwi sing seneng mergo logika tauhid saiki wis mapan, bahkan kemapanan ini sampai kanggo wong-wong sing fasik. Nggih, kanggo wong-wong sing napa? Fasik. Kula sering diceritani kanca-kanca sing sering numpak kapal pesiar. Ada perjalanan dari Batam ke Singapura. Nggih, kanca-kanca kula sing jadi TKI ngoten. Kanca dolanan kula kecilik. Kula niku mboten nate gejene Jumatan blas niku. Tapi wingi tukaran dicekel polisi gara-gara nggih kerusuhan teng kapal, tapi ya ceritane. Walhasil ketika penumpang banyak ta ada yang punya ide nggih Jumatan. Walhasil teng kapal iki akhirnya ana Jumatan. Dene ya ora Jumatan. Sono wong kafir mbok Cina mbok tiyang fasik kok gak setuju. Kapale wong akeh kok digo Jumatan. Ku dijotosi mek ping ra Jumatan. Aku ra Jumatan lah, ana ngenyek Jumatan gak dadi sing jotosan niku sing ra Jumatan. Mulane pengamat saking Mekah iku bingung, sing melok Maulid ning Indonesia wong tatonan ya dari napa Maulid. Jadi bingung ulama-ulama Wahabi wong tatonan kok melok napa Maulid. Saking senenge umat Nabi fasiklah semenenge ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lha kok ora isin ke dhewe ra Jumatan kok ora njotosi wong sing nyek Jumatan. Wah anak niku wajib lho Gus, maksude ngene iku wajib. Larian kerusuhan teng Pasuruan rumang samu tiang-tiang sholat sing derek kerusuhan. Ya wong ora salat-salat niku. Jadi ibadah gratis jadi nek ana kerusuhan sing ngrugekno non muslim jadi ibadah apa? Gratis. Ana ibadah salat gak kuat cah anak bangsa ngene iki kuat ta bayare pal. Iya iku repot iku nyata iku mate Kanjeng Nabi. Akhware tu ngawur darane wong iman iku syarat kudu idi. Idi ya. Lah repot ngger maksiat gak sida iman maksiat mboten sida napa? Iman mulane elek-elek iku mate Kanjeng Nabi wong khawarit. Nabi nak ngenyek niku kula jek eling hadis sahih. Napa sebuti kula jeling hadis ketika Nabi ngelek-ngelek Khawarij yamruku naminasah mimuru kas yamruku naminat din muru kasah miminar romia fa ainama wajattahum faktum. Terus Nabi nyifatine napa yuqatiluna ahlal islam wala yuqatiluna ahlal ausan. Ciri utama wong Khawarij to wong sing berlebihan sunah rasul senengane ngritik kiai ngritik wong islam tapi ora tau ngritik wong kafir. Jadi yang diutak-utak yang disalahkan apa-apa islami tapi ratau bisa nyalahkan orang non muslim. Jadi yukotiluna ahlal awthan ya ahlal islam tapi wala yukotiluna ahlal awthan. Nanti aku mengenang aku di kiai yang sarang aku kenang kiai ini terkenal menang ketika Gus Dur terkenal kontroversi. Beliau itu ada seorang kiai yang anti Gus Dur banyak Gus Dur itu mau nak sak jam di rumah no, ya mbak kiai ini bareng-bareng di rumah rumah sana kan kiai ini muni ACC sebenarnya jawabnya mpun ini gentosan kan jenengan ngenyak kiai sing namine Abdurrahman Wahid kulontosi jenengan ngenyak pendeta ini sak jam mpun sakit lah kalau urusannya nopo berarti jenengan luwe semangat ngenyak wong islam timbang wong nopo kafir nangis kiai sing nganti Gus Dur nangis orang kok nangis perkara tobat ini sadar logika yang dibangun itu salah. Logika yang dibangun napa? Mulane koyo kula nu ora ora lek rugen iki sering ono sing lapor, Gus rugen ngene-ngene karwane lek kok dibagas wis bar ora wis. Kula makanya saya itu kenapa? Saya jadi kiai itu tertutup. Karena saya itu tidak suka ada masukan misalnya Mustofa iku khusuk Gus tapi goblok sak rezekine misalnya. Itu kan misalnya kan ngoyo ora iso golek rezeki itu kan rugen niku cerdas Gus tapi gak sukses cara berkeluarga misalnya. Lah wong kok disebut lah anak kue misalnya komentator omongi kue ora sukses jadi reformis iso identifikasi salah uang tapi rata iso dadani wah wow. Jadi ciri utama Khawarij itu yuqatiluna ahlal islam wala yuqatiluna ahlal awasan ngalain ada yang islam sing rasa sesuai sunah rasul gih. Nah iso dikandani nah orang semenengai karena kita tidak mesti punya semangat yang sama untuk ngomentari orang-orang non muslim. Mengenai guru-guru kulo termasuk bapak kulo, kiai-kiai sana kan mobilnya kata-kata ya api-api. Aku gugum nabe orang soleh-soleh neng desa. Nak Cina mobilnya mewah lima orang dirasani, kiai mobilnya loro jadi wis kedonya. Iku hasut tak goblok tak. Lucu kan? Kaji-kaji desa kiai-kiai desa kan juga ngerti nak Cina mobilnya luwe api, dunyane luwe akeh atau dirasani. Tapi nak kiai di dunia sidik kiai kok apa? Kedonya. Nah, mulai saya ini mari, faham ya, ini aku Khawarij, ini semi lah, pokoknya semi apa? Khawarij. Nah, itu sirine kenapa saya itu enggak suka tamu. Karena sering kelorian, pertama latihan ngiai, karena pula rodok terbuka sidik, ini mau ngotong. Pertama latihan ngiai, teng sekitar radius 7 kilo dari kampung saya itu ada masjid luru. Ya, tak kok yang ngotong. Gus, nak coro mas saya sarang ngeten, nah, sementing coro jenengan, biar masjid luru usah tau orang. Wah, aku tak kok keliru. Aku muni rasa aku ora penting, muni sah ora penting. Ya penting kujinan wong alim, tapi aku ora pangeran, muni sah nak pangeran muni sah apa kan. Takokno pangeran sah ta ora. Mergo hukum paling penting hukumnya apa? Pangeran. Nah, tapi jenengan wong alim. Lah nek padha-padha alasan percaya aku wong alim, mestine kita kok kiye sarang dijawab ya wis cukup iku ya wong alim. Jenenge wong adu-adu, paham? Paham blok goblok kok. Lagi sadar ya. Masa wae Gus astagfirullah saya kliwat ta mriku saya. Wis ra iso astagfirullah kliwat. Dosa mes apa kliwat. Jadi itu bahaya nggih. Mulane sampean ana kampung sing orang anut sunah rasul ngetene sanggep ae eling-eling cah iku anut sunah rasul tauhide bener. Ketoke nak salat madhep ngulo, nak salam yo ngalor sik. Pokoke ngeling-eling sing dene sesuai sunah. Kulo kenate diparani tiyang. Sekarang itu penyakit, orang-orang tidak ngikuti sunah rasul. Ayo cepet-cepetan nyontokno caiku anut sunah rasul be ora. Dene nyontokno siji gak jigoten, gak cingkrang. Tak contohno dene salate madhep ngulon sunah rasul, nak salat wudu sik sunah rasul padha loro nek cepet-cepetan akeh-akehan. Pas 10 macet ya, aku jek 100. Lho iya kan satu wong salat madhep ngulon sunah sapa? Rasul. Wong salat lambinan gak udo sunah sapa? Rasul. Masih bojo ngamuk ditinggal sholat sunnah sapa rasul ya akeh lah sunnah rasul. Sebenarnya kalau kita fair kan tetap lebih gampang mencontohkan beberapa item di mana umat Islam itu ngikuti sunnah meskipun kita fair ada hal-hal tertentu yang memang iya tapi kan jumlahnya kecil sekali. Bagaimana mungkin jumlah yang kecil ini Anda ingat-ingat terus, yang jumlah banyak Anda ingat. Itu rasa saking khasute wong kan. Maksudnya Anda kalau fair kan jumlah yang banyak itu yang lebih diingat kan. Paham ya? Jumlah yang banyak itu yang lebih diingat. Ayo cepet-cepetan. 10 macet ini. Kalau 100 terus, wah mumpun kesempun. Nah misalnya terus tak hitung orang kok sholat tau ya orang goblok. Takbir, maca Fatihah, ruko, sujud. Lho ndak kesenak sholat tok sih itu, aku ora goblok. Lho karena semua item dalam sholat, sak rukun tumaknina iku ya sunah. Aku ora goblok jare bojoku wong kok pintere ngono wis altian dek. Aku mau nak diitung sholat, wah muntuke sitok lah. Ngitung kabeh, takbir. Maca auzubillah, maca bismillah, Fatihah, pokoke terus. Nggo jumlahe ora. Nah rukunnya sholat tak sepiro, urung rukun apate, urung hei ae, urung semacam-macam. Faham ya, tiba-tiba suwun, kita-kita apapun bedanya itu disatukan millata abikum Ibrahim, huwa sama kumul muslimin. Terus cuma gini, wow, khusus masalah tauhid, kita ngikuti sunnah Kanjeng Nabi pakai logika, ora usah nganggo amrun khorikun lil adat. Mergo sepali sampean nganggo barang sing nyelayani adat itu berat bagi umat, karena ndak semua umat bisa nyelayani adat. Wong kula niku umpama dikeki pangeran kemampuan salat ning Mekah sak kedepan mboten seneng, iki biasa mawon. Karena itu paling banter kan kula diarani wong keramat, Gus Mbak keramat iso salat ning Mekah sak kedepan, apa hebate. Tapi nek diarani pangeran Bak hebat, Mustafa sing dhisik gobe saiki pinter, wah kondang tenan. Ya. Karena pinter umat itu syariate Kanjeng Nabi, tapi nak miber-miberan iku ora. Lani wali-wali ditawani mbek pangeran, piye kepen miber. Nggih sing jelas seneng kula jenengan paringi saged, tapi nggih biasa mawon. Iku wali tenan. Atek seneng kaul ceblok dene paham ya perkarane. Perkarane nyulayani sunah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqimu mongko nglakoni ya sira kabeh salat ing salat. Edawimu tegese edawimu nggih. Nglanggengno sira kabeh alih ing atase salat. Wa atulan maringono sira kabeh nekani sira kabeh zakat ing zakat wa tasimulan cecekalono sira kabeh billahi iklan Allah. Aitiku tegese percaya sira kabeh bi iklan Allah wa maulakum. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Alam ya. Alhamdulillah masyaallah. Itu bahaya sekali karena nanti jadi khawarij. Nak dadi khawarij wong Islam sing fasik terus gak mbok etung napa Islam. Padahal barang bener ku tanpa syarat. Gini wae lonte iku oleh ngomong siji tambah siji loro. Maling ya oleh ngomong siji tambah siji loro. Bajingan germo kabeh penjahat ya oleh ngomong siji tambah siji loro. Karena itu kebenaran sejati sehingga tidak bergantung siapa yang ngomong. Ojo kok pepe lonte ngomong siji tambah siji loro terus Mustafa kiai kau tak muni papat ae mari padha mek lonte eden to. Lho ya kan? Mari nak lonte ndawani siji tambah siji loro terus saleh-saleh udah muni papat ae ben gak kembar. Lonte yo goblok ae. Karena kebenaran hakiki itu berdiri sendiri. Jadi la ilaha illallah iku sirine Nabi ngendikan apa wa in zana wa in saraka. Ini urusan matematika bukan urusan nak ngono wong mukmin kok oleh zina. Zina selawase haram. Tapi ra iso mbatalo kalimat tauhid. Jadi koyo wong zina maling ora iso mbatalo kebenaran nak mereka ngomong siji ditambah siji lo. Mergo niku kebenaran apa? Hakiki. Lah itu yang diajarkan Kanjeng Nabi. Ora perlu keramat, ora perlu apa, sementing logika tauhid ku mapan. Mulane tengene Quran kata ayat misalnya ma asyattuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Koe kok muji setan hebat tuh hebat apa nih? Wong setan ora melok gawe awake dhewe. Mulane kula anggere delok setan kok terus mlebu neraka niku kula gak tertarik mek setan. Lah iya engko ndange ngono mletene ngono kok mlebu neraka. Nah dekne pangeran kan dilebokno neraka gak gelem terus pangeran digelut kan. Nyatane dekne tetep mlebu napa? Mulane kula nu sampean sekali-kali ora rasane dadi wong alim sing parep pangeran. Paham nggih ora rasane dadi wong alim sing parep. Kula nak ndelok setan diusir ke swarga. Setan diusir ke swarga. Mletene ngono diusir kok kasil. Ya ora iso melakukan perlawanan. Lah iya ngono kok mbok puji-puji. Mulane kula mboten purun. Istiadah sangka setan nemen-nemen setan tuh ndak hebat. Diusir ke swarga ya keplayu. Ya ora iso bali. Kepengin wong kabeh sesat ya ora sukses napa? Sesat. Jadi tingkat kegagalannya setan tuh tinggi sekali. Mulane kula niku mboten wedi blas mek jenenge setan. Mulane cara kitab tasawuf itu apa Anda takut setan? Mahwa setan? Setan tuh siapa? Ya dia tuh sukang nyesatno ngene-ngene ngene. Kowe kok nyifati setan ala kulli syai'in qadir jeneng.

kula iso ngritisi Ihya tapi sinau khatam. Sampeyan malah yo muji tok tapi ora roh bab apa yo ora roh tema apa yo. Pokoke Imam Ghazali wonge kondang tapi ora roh kondange ning ndi yo ora roh. Yo repot sawang ngoten nanti repot. Faham gitu terus kula suwun tauhid sing diajar karo Kanjeng Nabi ngangge akal tu tanamno. Mergo iku sing nyelametno ila yaumil kiamat. Mulane kula niku umpama Nabi kok dhe tongkat kula yo ora seneng. Karena nanti umat dituntut duwe tongkat kaya Nabi Muhammad. Mulane gejolokane Sayyidina Umar ketika anak Kanjeng Nabi kapundhut jare Sayyidina Umar, kamu sungguh hebat ndak kaya Nabi Musa bawa tongkat. Umpama jenengan go tongkat ngel-ngel umat, mergo ngalor kidul kudu go napa? Tongkat jare Sayyidina Umar muji-muji Nabi itu. Lho itu nyata lho iki. Kula nu ngrasakno tenan, ini kisah nyata. Ada seorang guyonan ya anekdot, memang sebetulnya itu anekdot, tapi itu mengganggu, sama-sama mengganggu. Katanya Muhammad itu kekasih Tuhan, kenapa dia pas perang Khandaq, perang Uhud kok kalah? Kalau kekasihnya ngapain dibikin kalah? Kanjeng Nabi pas perang Uhud kan kalah. Mungkin kekasihnya kok dibikin kalah? Terus dari umat Islam ya rodok dawak wengi ya rodok kacau. Jadi. Memang Tuhan punya watak gitu, ngelihat anaknya disalib ya dibiarin, jadi, kacau tuh. Artinya itu masuk akal, kalau sama-sama janggal logika ini juga janggal kan, karena membiarkan anaknya itu kan terus repot, akhirnya kan ya podo satu-satu kan, intinya terus podo-podo lagi ya, itu pentingnya akal ya, pentingnya apa? Hanya kalau anda janggal Muhammad kekasih diparingi kalah, mestinya ke wong Kristen juga janggal ketika Isa jari anaknya pangeran pas disalib di baro bapak, ya maksudnya piye toh bapak ora peduli kan, ya sama kan kalau pertanyaannya. Lewat ane ujung-ujungnya baru kaya akal kan bisa jawab gitu baru kaya apa? Baru kaya akal. Lalu saya ikut mati Nabi husuk-husuk pintu-pintu golek duit yo ra iso paham ge? Golek hujah yo ra iso. Tekan nak lono IP loro yo ra iso sak omah yo paham ge? Mengenai kulo nu gagah IP kulo nu modal tengen kulo jadi gagah kulo nu urip lu gagah. Coba selatihan kiai mantune kiai be IP sungkan santri mau ngakoni putra mahkota itu musibah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dieling-eling. Jadi keramate akal itu ila yaumil ya. Itu pula yang dipakai para ulama mempertahankan Islam ngantos mengki ila yaumil napa? Ya. Nah, dawuh Sayyidina Ali, saya itu sangat rindu sama ummaluh karyawan-karyawane pangeran. Manhum ya Ali, mereka itu yang menanamkan hujjatullah dan mereka tidak mati sebelum teori hujjatullah ditanamkan sama amsalihi yang sepadan dengan mereka. Ya dalam hal ini maksudnya ulama. Ya dalam hal ini maksudnya sinten? Ulama. Wong kula nate nggih ngaji Asy-Syifa bi ta'rifi huquqil mustofa. Sampeyan saiki tak bedheki. Ketika Anda terlalu khusyuk kados Nabi Isa lah. Terlalu khusyuk, enggak pernah salah, terlalu sempurna. Ternyata dikultuskan kebablasan sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Karena Isa enggak punya anak, enggak punya napa? Istri. Enggak tahu salah. Kanjeng Nabi garwane kata ya duwe anak nak donga kadang ya ora dituruti pangeran senenge ra karuan mergo ketok kawulane ketok napa kawulan lha itu nanti di akhirat Nabi Muhammad tuh gak digojlok kaya Nabi Isa mergo dekne duwe poin-poin sing jelas beda karo pangeran Muhammad gak mungkin darani pangeran wong dia anak di bojo nak Isa gara-gara ra dia anak bojo sampai disalahpahami dadi pangeran mulane Nabi Isa digojlok karo pangeran. Aanta qulta linnasi takhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Sa, kowe disembah ku namarga kowe dhewe sing ngajari supaya wong nyembah kowe. Wah, bengok-bengok ana bisa perkarane. Nabi Muhammad gak mungkin digojlok pangeran gitu karena beliau punya perilaku-perilaku sing jelas gak khase pangeran, rupane kawin, rupane duwe anak. Paham ya? Artinya tingkat mukhalafatul hawadisnya akan lebih jelas. Paham ya? Lah wong umat Nabi sing khusuk-khusuk luwe seneng wong khusuk. Perkarane gak mangkel wong. Jadi wong lha iku kliru. Justru kelebihane Nabi niku gadah garwa, gadah. Mergo iku semakin jauh dari dianggap Tuhan. Nah Isa ra dia anak ra di bojo wong e alusan. Akhire dicipta disangka dadi pangeran. Akibate enjing ben termasuk ditakoki napa a anta qulta linnasi takhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Mau nangku wes asing kepengen disembah dari pangeran akhirnya Nabi Isa nggih bingung mboten Gusti akhirnya Nabi Isa ya cara ora nabi ngono ya untuk ngendikan sinis umpama nggih lak jenengan pirsa jenengan pangeran ing kuntukul tuhu faqat alim ta ta'lamu ma fi nafsi wala alamu ma fi nafsi umpama nggih lak jenengan pirsa Tapi apapun itu Nabi Muhammad gak digojol pangeran ngono. Mergo sak kultus-kultus umat ning Nabi ora bakal darani Nabi Muhammad itu pangeran to anake. Pangeran. Bahkan umat Nabi sak donya ku nambahi sifat kanggo Nabi al-a'rad al-basyariyah bahwa Muhammad bener-bener punya sisi kemanusiaan. Faham gitu. Terus mulane kena donga kadang ra mandi sing syukur, mergo ketok kawulane. Faham nggih? Mandi ya syukur, gak mandi. Misalnya mandi alhamdulillah Gusti jenengan turuti, nek ra mandi alhamdulillah ketok ra pangerane. Ana kanjeng Nabi donga supaya Abu Thalib Islam, mboten dituruti pangeran. Faham nggih? Donga supaya Wahsy dilaknati pangeran. Sing dituruti malah Wahsy masuk napa? Islam. Kanjeng Nabi ki seneng mawon nggih, tenang mawon. Mergo ngetokno ubudiyah, ngetokno tawakale ning keputusane Allah Subhanahu wa taala. Dieling-elinge terus kula suwun sampean dadi umat Nabi ku sing seneng mergo logika tauhid saiki wis mapan, bahkan kemapanan ini sampai kanggo wong-wong sing fasik. Nggih, kanggo wong-wong sing napa? Fasik. Wong kula sering diceritani kanca-kanca sing sering numpak kapal pesiar. Ada perjalanan dari Batam ke Singapura. Nggih, kanca-kanca kula sing jadi TKI ngoten. Kanca dolanan kula kecil. Kula niku mboten nate gejene Jumatan blas niku. Tapi wingi niku tukaran dicekel polisi gara-gara nggih kerusuhan teng kapal, lha piye ceritane. Walhasil ketika penumpang banyak ta ada yang punya ide nggih Jumatan. Walhasil ning kapal iki akhirnya ana Jumatan. Dene ya ora Jumatan. Sono wong kafir mbok Cina mbok tiyang fasik gak setuju. Kapale wong akeh kok digo Jumatan. Ku dijotosi mbek sing ora Jumatan. Aku ora Jumatan lah, ana nyek Jumatan gak dadi sing jotosan niku sing ora Jumatan. Mulane pengamat saking Mekah iku bingung, sing melok Maulid ning Indonesia wong tatonan nggih dereng napa Maulid. Jadi bingung ulama-ulama Wahabi wong tatonan kok melok napa Maulid. Saking senenge umat Nabi faseklah senenge ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lha kok ora isin ke dhewe ra Jumatan kok ora njotosi wong sing nyek Jumatan. Wah anak niku wajib lho Gus, maksudnya ngono niku wajib. Larian kerusuhan teng Pasuruan rumang samu tiang-tiang sholat sing derek kerusuhan. Iya, wong ora sholat-sholat nih. Jadi ibadah gratis jadi nak ono kerusuhan sing ngrugak nono muslim jadi ibadah apa gratis. Ono ibadah sholat gak kuat cah. Nak bungsu ini ki kuat tak bayar apa? Iya, itu repot. Iku nyata. Iku mati Kanjeng Nabi. Khawar itu ngawur. Darah ini wong iman. Iku syaratnya kudu idi. Idi ya. Repot, ngger maksiat gak sida iman, maksiat mboten sida napa iman. Mulane elek-elek umat Kanjeng Nabi wong Khawarij. Nabi nak ngenyek niku kula jek eling hadis sahih. Napa sebuti kula jek eling hadis ketika Nabi ngelek-ngelek Khawarij, yamruku naminas sahmi murukas yamruku naminat din murukas sahmi minar romiyah. Fa aina ma wajadtahum faktum. Terus Nabi nyifatine napa? Yuqatiluna ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal awsan. Ciri utama wong Khawarij to wong sing berlebihan sunah Rasul. Senengane ngritik kiai, ngritik wong Islam, tapi ora tau ngritik wong kafir. Dadi sing diutak-utek sing disalahno padha napa Islam. Tapi ora tau iso nyalahno wong non muslim. Dadi yuqatiluna ahlal awsan ya ahlal Islam tapi wala yuqatiluna ahlal awsan. Nanti kulo mengenang, kulo di kiai neng sarang kulo kenang. Kiai ini terkenal menang. Ketika Gus Dur terkenal kontroversi, beliau itu ada seorang kiai yang anti Gus Dur. Banyak Gus Dur itu mau nak sak jam di rumah no, baik kiai ini. Bareng-bareng di rumah no, rumah sana kan kiai ini muni ACC sebenarnya jawabnya. Mpun nggih gentosan, wo kan jenengan ngenyak kiai sing namine Abdurrahman Wahid. Kulo entosi jenengan ngenyak pendeta nggih sak jam. Mboten saged, kulo urusane nopo? Berarti jenengan luwih semangat ngenyek wong Islam timbang wong nopo kafir. Nangis kiai sing nganti Gus Dur nangis. Ora kok nangis perkara tobat, dekne sadar logika yang dibangun itu salah. Logika yang dibangun nopo? Mulane koyo kula ora ora lek rugen sering ono saya jadi kiai itu tertutup. Karena saya itu ndak suka ada masukan misalnya Mustafa iku khusuk Gus tapi goblok sak rezekine misalnya. Itu kan misalnya kan. Oh ora iso golek rezeki itu kan. Rohan itu cerdas gitu tapi gak sukses cara berkeluarga misalnya. Lah wong kok disebut? Lah anak kowe misalnya komentator omongi, kowe ora sukses dadi reformis, iso identifikasi saleh wong tapi ora tau iso dadani. Wah. Wow. Jadi ciri utama Khawarij itu yuqatiluna ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal Awasan. Mengenai nak onot yang Islam sing rasa sesuai sunnah Rasul, gih. Nak iso dikandani nak orang semenengai. Karena kita tidak mesti punya semangat yang sama untuk ngomentari orang-orang non Muslim. Mengenai guru-guru kulo termasuk bapak kulo, kiai-kiai sani kan mobilnya kata-kata ya api-api. Aku guru menepi orang soleh-soleh neng diso. Nak Cina mobilnya mewah lima orang dirasani, kiai mobilnya loro jari wis kedonya. Iku hasut tak goblok tak. Lucu kan kaji-kaji desa kiai-kiai desa kan yo ngerti nak Cina mobilnya luwe apik dunyane luwe akeh ora tau dirasani tapi nek ana kiai di dunya sithik kiai kok opo gedhenya mari mulai saiki mari paham ya niku Khawarij niku semi lah pokoke semi napa Khawarij. Nah iku sirine kenapa saya itu enggak suka tamu karena sering kulorian gitu. Pertama latihan kiai karena pula rada terbuka sidik ngomong ngoten. Pertama latihan kiai teng sekitar radius 7 kilo dari kampung saya itu ana masjid loro. Ya takoke ngoten. Gus, nak cara mas saya sarang ngeten. Nah, sing penting cara jenengan piye masjid loro usah ta ora. Wah. Kowe takok keliru. Aku muni rasa iku ora penting, muni sah ora penting. Ya penting Gus jenengan wong alim, tapi aku ora pangeran, muni sah nak pangeran muni sah apa kan. Takokno pangeran sah ta ora. Mergo hukum paling penting hukumnya apa? Pangeran. Nah, tapi jenengan wong alim. Lah nek padha-padha alasan percaya aku wong alim, mestine kita kok ki sarang dijawab ya wis cukup ku ya wong alim. Jenenge wong adu-adu, paham? Paham blok goblok kok ngono. Lagi sadar. Ya. Masa wae Gus astagfirullah saya kliwat ta mriku ora saya. Wis ra iso astagfirullah kliwat. Dosa sapa? Kliwat. Jadi itu bahaya nggih. Mulane sampean nek ana kampung sing orang anut sunnah rasul ngetane sanggup ae eling-eling cah iku anut sunnah rasul tauhide bener. Kita ae nak salat madhep mulo, nak salam yo ngalor sik. Pokoke ngeling-eling sing dene sesuai sunnah. Kulo kena ati diparani tiyang. Sekarang itu penyakit, orang-orang ndak ngikuti sunnah rasul. Ayo cepet-cepetan nyontokno cah iku anut sunnah rasul be ora. Dene nyontokno siji gak jigoten, gak cingkrang. Terus contohno dene salate madhep mulo sunnah rasul, nak salat wudu sik sunnah rasul padha loro nek cepet-cepetan akeh-akehan. Pas 10 macet ya, nah aku cek 100. Lho iya kan satu wong salat madhep mulo sunah sapa? Rasul. Wong salat lambinan gak udo sunah sapa? Rasul. Masih bojo ngamuk ditinggal salat sunah sapa? Rasul. Ya akeh lah sunah Rasul. Sebenarnya kalau kita fair kan tetap lebih gampang mencontohkan beberapa item di mana umat Islam itu ngikuti sunah. Meskipun kita fair ada hal-hal tertentu yang memang iya. Tapi kan jumlahnya kecil sekali. Bagaimana mungkin jumlah yang kecil ini Anda ingat-ingat terus, yang jumlah banyak Anda ingat. Itu nak rasane khasute wong kan. Maksudnya Anda kalau fair kan jumlah yang banyak itu yang lebih diingat kan? Paham ya? Jumlah yang banyak itu yang lebih di. Ayo cepet-cepetan. 10 macet ini. Ya. Kalau 100 terus wah. Mumpun kesempun. Lah misalnya terus tak hitung ora kok salat tau ya ora goblok. Takbir, maca Fatihah, rukuk, sujud. Lho ndak kesenak salat tok sito, aku ora goblok. Lho karena semua item dalam salat sak rukun tumakninah iku ya sunah. Aku ora goblok jare bojoku wong kok pintere ngono wis latihan dek. Aku mau ora diitung salat, wah muntuke sito lah. Ngitung kabeh takbir. Maca auzubillah, maca bismillah, Fatihah, pokoke terus, nggo jumlahe ra. Nah rukunnya sholat itu sepira urung rukun ap'ate, urung hei'ae, urung semacam-macam faham ya, jadi kalau suwun kita-kita apapun bedanya itu disatukan millah ta'abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin. Terus cuma gini wow, ya. Khusus masalah tauhid kita ngikuti sunnah Kanjeng Nabi pakai logika ora usah nganggo amrun khariqun lil adat. Mergo sepali sampean nganggo barang sing nyelayani adat itu berat bagi umat karena ndak semua umat bisa nyelayani adat. Wong kula niku umpama dikeki pangeran kemampuan salat ning Mekah sak kedepan niku mboten seneng, iki biasa mawon. Karena itu paling banter kan kula diarani wong keramat, Gus Mbak keramat iso salat ning Mekah sak kedepan, apa hebate. Tapi nek diarani pangeran Bak hebat, Mustafa sing dhisik gobe saiki pinter, wah kondang tenan ya. Karena pinter umat itu syariate Kanjeng Nabi, tapi nak miber-miberan iku ora. Lan wali-wali ditawani mbek pangeran, piye kepen miber. Nggih sing jelas seneng kula jenengan paringi saged, tapi nggih biasa mawon. Iku wali tenan. Atek seneng kaul ceblok dene paham ya perkara ini. perkara ini nyulayani sunnahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Fakimu mongko nglakoni ya sira kabeh salat ing salat. Edawimu tegese edawimu nglanggengno sira kabeh alih ing atase salat. Wa atulan maringono sira kabeh nekani ya sira kabeh zakat ing zakat wa tasimulan cecekalono sira kabeh billahi iklan Allah. Aisiku tegese percaya sira kabeh bihi iklan Allah wa maulakum. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Alhamdulillah masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya'buduna min dunillahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma laysa lahum bihi ilm wa ma lizzalimina min nasir. Wa idza tusla 'alaihim ayatuna bayyinatin ta'rifu fi wujuhil ladzina kafarul munkar yakaduna astuna fil ladzina astuna 'alaihim ayatina qul fa'unabbiukum bisyarrim min dzalikum annar wa'adaha Allahul ladhina kafaru wa bi'sal masir. Wa'abuduna lan podo nyembah sopo kafir Mekah yil musyriku nanti kesibro-pro musyrik min dunillahi sangking sa'liana Allah nyembah ma'ing perkara lam yunazil kang ura nurono sopo Allah ta'ala bihiklan ma' wa'atimai wa'alasnamu biro-pro berhala ura nurono hujatan ing alasan sultanan ing sultan ayo hujatan dikisi ing alasan ing hujah ilmiah atau argumentasi ilmiah wa ma laisa lahum bihi ilm wa malan perkara laisa kang ora ana ilahum kedhewe ngake bihi lan mapo ilmu napa ilmu annaha satemene asnam ku alihatun pangeran wa mali zalimina lan ora ana kedhewe pira-pira wong zalim bil isyraki lan ngakoni syirik min nasirin utai wong sing nulungi yamna kang nyegah sapa nasir anhum sangi zalimin azabawahi ing siksane apa. Wa idza tuslana likani dan wacana alihim ing atase ahli kitab untuk alih mengatasi musyrikin apa ayatuna pira-pira ayat ingsun minal qur'ani saing qur'an sifat ayat bayinatin hale ingkang jelas kabeh zahiratan tegese gampang difahami to jelas kabeh halun utai dawuh bayinatin dadi hal ta'rifu mongko ngerti sira Muhammad fi wujuhil ladina kafaru ing dalem rai-raine wong kafir kowe ngerti al mungkara ing keingkarane wong kafir ayil ingkara tegese ngingkari lah maring ayat ai atharuhu tegese athare ingkar rupane minal karohati iku kebencian wala ubusilan muka masam utawa rai merengut. Orang kafir itu paling tidak siap melihat ayat Allah, mereka melihat secara acuh secara merengut. Ya kaduna meh-meh sapa kufar yastuna iku padha jotosi sapa kufar berbuat kasar sapa kufar billadina klan wong akeh utawa ing wong akeh yastuna kang maca sapa ladina ali ngatasé kufar maca ayatina ing pira-pira ayat kita. Aya kok unat kesik tumi basa apa kufar fihim ing dalam alladzina astuna ayatina bil batsi kelawan jotosi. Kul ngucap sira Muhammad afa nabi hukum. Ana ta ora nyritakno ingsun kumeng sira kabeh bisyarin kelan perkara sing luwe elek midhalikum saing mengkono-mengkono kabeh. Ai bi akroha tegese kelawan barang sing luwe rambuk senengi. Ilaikum maring sira kabeh minal qur'ani dibanding qur'an al-matluwi kang den waca alikum ngatas sira kabeh. Kowe tak ceritani sesuatu sing lebih buruk bagi kamu. Huwa ta asyarru min dalikum iku annarun neraka jahanam. Wa adaha Allahu alladziina kafaru. Wa adaha kang ngancam ha ing neraka jahanam sapa Allahu alladziina kafaru ing wong-wong sing kafir. Ngancami Allah bi anna masirahum. Kelan sak temene perjalananane kufar iku ilaha maring neraka. Ya bi salan kok elek banget almasiru tenggon bali ya uti annar. Ya Yohanes weling-eling menusuk ahlama kata teksi penduduk Mekah duriba digawe apa masalun perumpamaan perbandingan fastami ulahu mongkong rungokno sira kabeh lagu maring masal wa huwa te masalu ngene innal ladina satamre wong akeh tatuna kang nyembah sira kabeh ta'buduna kang nyembah sira kabeh min dunillahi sangi saliyane Allah ay ghairihi teksi saliyane Allah wa huwa utawi ma ta'buduna min dunillahi qala asnamu pira-pira berhala iku la yakhluqu iku ra iso gawe sapa alladzina dzubaban ing lalat utai dzubab ismu jinsin isim jenis wahidu kang utai mufrati dzubab dzubabah lafadz dzubab ya kau tumi bapa lafadz dzubab ala mudzakari ing atase napa laler lanang wal muanasi lan laler wedo wala wis tamaula senajan to kumpul sapa asnam utawa apa asnam lahu ali khalqi dzubab ali khalqihi tegese krana gawe laler mbok mereka berkoalisi masal gawe lalir ku ora iso wa iyastubhum dzubab lamun jupuk hum ing wong akeh apa dzubab apa lalir sean ing perkara mimma sing perkara alihim kang ngatasi wong akeh minat utawa ing ngatasi asnam minat tibi sanging wangian wa safaroni lan nengko safaron al mutalattikhuna kang padha ngolet-ngoletno sapa ngakeh bihi kelawan iki madzikira minat tim la yastangidhuhu mung ora iso nyelametno apa asnam hu ing mayasluhum dzuba elastari dunahu tekesira iso balekno sapa alladzina atau asnam hu ing mayasluhum dzuba minhu minal asnam maksudnya minhu ya min mimatulia alaiha niku lho liatihim krana apese asnam fakifa mohon kok hale kaya apa ya buduna nyembah sapa ngake syuraka ing pira-pira mitra lillahi taala ke dewa taala hadza utawi iki ku amrun perkara mustaghrabun kang aneh banget au bira kang den tembungno anhu saking amrin mustaghrabin bidur bil matali kelawan gawe perumpamaan dofa pas banget sapa atolibu wong sing nyembah ilka abidu tegese wong sing nyembah wal matlubu lan wong sing disembah il mabudu tegese kang disembah rupa-rupane berhala niku ma qadaru wa haqqo qadri ma qadaru ora padha mulyakno sapa wong akeh Allah ing Allah azamuhu tegese mulyakno sapa wong akeh ing Allah haqqo qadri kelawan banget bangete mulyakno ning Allah azamatihi tegese kelawan keagungane Allah id asyraku krana nglakoni syirik sapa wong akeh bihi klan Allah maing perkara lam yam tani kang ora iso ngalang-alangi apa ma ora iso menghindari apa ma nadzi babi saking laler wala yantasifu lan ora iso bebersih sapa wong akeh min saking dibab inna wa satuna wa ta'ala ila qawiyyun ini dat sing banget kuat ya azizun kang banget menang ade walipun teng sing kang menang Allahu ta'ala yastofi milih sapa Allah minal malaikat sing malaikat Allah milih rusulan ing propro rusul wa minan nasi lan Allah milih sangka manusa sebagian itu didadekno rusul rusulan tegese dadi rusul nazala tumurun apa iki dawuh lama kala semangsane ngucap sapa al musyriku na pira-pira musyrik aun zila alaihi dzikru mim bainina aun zila ana ta den turuna alaihi ngatasi Muhammad utawa ing ngatasi rasul apa dzikru apa peringatan mim bainia saking antaraning kita kok kita sing ora didadekno nabi maksudnya inna wa satamna wa ta'ala usami'un dat sing midanget lima qolatihim maring pengucape kufar basirun tu dat sing mirsani biman klan wong yatakhidhuhu kang alap sapa Allahu ing man rasulan ing rasul. Ka Jibril kae dene Jibril wa Mikail lan Mikail wa Ibrahim lan Ibrahim wa Muhammadin lan Muhammad wa ghairihim lan yane kabeh sallallahu alaihi wasallam. Ya alamu pirsa sapa Allah taala maing perkara baina idhim kang ing antarane kufar wa malan perkara khalfahum kang ana ing gurine kufar. Maknane ya gurine wong akeh utawa kufar sami mawon nggih. Ae mati se perkara qaddam kang lakoni dhisik sapa wong akeh. Wamalan perkara khalafu kang ninggal sapa ngakeh, wamalan perkara amilu kang lakoni sapa ngakeh. Wamalan perkara hum kang ute wong akeh wa amilu na bakal nglakoni kabeh badhe sakwise iki. Yang kedepan. Wa ila wa hilan maring awas arasan tur jauh den balekno palumuru pira-pira urusan. Ya ayyuhalladzina amanu hilengile wong sing iman irka uruku sira kabeh wasjudulan sujud sira kabeh. Shallu tegese salat sira kabeh. Wa budulan nyembah sira kabeh robbakum ing pangeran sira kabeh wahidu tegese ngijekno sira kabeh ing robbakum wa fa'alu lan nglakoni ya sira kabeh al khaira ing kaapian kasilati rahimi kaya diri nyepung rahim wa makarimil akhlaqi lan mulyane pira-pira akhlak lalakum supaya sira kabeh utawa menawa sira kabeh tuflihuna bejo sira kabeh tafuzuna tegese bejo sira kabeh bil pokok iklan abadi fil jannati ing dalam swarga wajah itu lan mujahadah siro atau berjuang siro filahi ing dalam Allah oleh yang berjuang li iko mati dinihi kronon jejekno agamane Allah hakko jihad iklan banget banget jihad bistifrohi to'ati kelawan ngesokno ketoatan fihi fil jihad wes segala kemampuan kamu kerahkan untuk menjaga agama ini wanusibalan dinasobno po hakko lafat hakko alal masdari ingatasi masdar huwat stabakum wa ma ja'ala alaikum fitini min haras huwat ya Allah ta'ala iku istabah milih sapa Allah kuming sira kabeh ikhtaro tegese milih sapa Allah ta'ala kuming sira kabeh li dinihi maring agamane Allah wa ma ja'ala lan ora gawe sapa Allah ta'ala alaikum ing atase sira kabeh fitini ing dalam agama apa ora gawe min harajin ing kangilan apa wae gak tau Allah gawe agama iki repot edikin tegese kerepotan to doikin tegese kerepotan doyikin saminu diken doyikin doyikin bi ansahalahu gambare arep ento gampang sapa Allah taala hu ing din inta daruratin alikane darurat kal qasri kaya olehe nyendak salat ini ku salat-salat rubaiyah wa tayammum lan tayammum wa aklil maitati lan mangan badang nalikane mutor darurat wal fitri lan muka lil maradi krana lara wa safari lan lunga agama iki agama apa millata abikum ibrahim agama iki millata abikum yaiku kang dadi panutan bapak-bapak sira kabeh